بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الإسلام، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام، أما بعد. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita mengkaji manzumah seputar adab at-ta'allum wa tafaqquh, adab dalam menuntut ilmu dan di dalam memahami agama, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kita melangkah ke bait syair yang ketiga. Kata penulis atau an-nazim rahimahullahu taala, wa innamal mar'u bi asgharaihi laysa bi rijlaihi wala yadaihi lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi sadrihi wa dhalika khulqun ajabu. Kata beliau, wa innamal mar'u bi asgharaihi, seorang itu hanyalah dianggap dengan dua yang kecil pada dirinya. Dua anggota tubuh kecil ukurannya. Apa itu? Akan disebutkan. Tapi laisa bi rijlaihi wala yadaihi. Dia tidak dianggap sebagai orang dengan tangan dan kakinya. Iya. Yang dihormati, dihargai adalah dengan dua dari tubuhnya kecil. Apa itu? Lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu. Lisan dan hatinya murakkab secara bersamaan. Iya. Dia dianggap dengan apa yang dituturkan oleh lisannya dan apa yang tersimpan di dalam dadanya. Iya. Hanya dengan itu manusia dianggap. Adapun tangan dan kaki, orang yang tidak memiliki tangan, kalau lisannya baik dan ada ilmunya, maka dia akan diagungkan di tengah manusia. Walaupun dia tidak memiliki kaki dan tangan. Lisanuhu wa qalbuhu al-murakkabu fi sadrihi wa dhalika khulqun ajabu. Berada di dalam dadanya, dan ini adalah akhlak yang menakjubkan, penciptaan yang menakjubkan. Baik. Iya. Sini penulis rahimahullahu taala ya ingin menjelaskan kedudukan lisan dan hati pada manusia. Manusia ini dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Ada sudut kemuliaan yang Allah berikan. Iya. Tapi kemuliaan itu dengan ketentuan. Karena itu siapa yang melanggar ketentuan, keluar dari tuntunan syariat, Allah telah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Tidak ada yang bisa memuliakannya. Iya. Karena itulah, di sini beliau terangkan bahwa lisan dan hati itu punya keterkaitan di dalam ilmu. Punya keterkaitan di dalam ilmu. Iya. Dan ini disebut di dalam Al-Quran. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sungguhnya dalam hal tersebut ada dhikra, peringatan Bagi siapa peringatan itu? Iya. Dzikra itu dibahasakan untuk ilmu. Al-Quran disebut dzikir. Sunnah Rasulullah disebut dzikir. Iya. Apa yang disampaikan dari tuntunan agama adalah dzikir. Adalah dzikir. Allah firman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dalam hal tersebut ada dzikra, ada ilmu. Tapi bagi siapa? Nah, disebutkan ketentuan. Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang memiliki hati. Iya. Bermanfaat kalau hatinya memahami ilmu itu. Hatinya disirami dengan ilmu tersebut, dengan dzikra tersebut. Hatinya menyerap ilmu tersebut. Liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a, dan dia pasang pendengarannya. Dia pasang pendengaran, dia dengar baik-baik untuk dia pahami. Iya. Untuk dia pahami. Karena itu, seorang penuntut ilmu, dari alat yang dia perlukan ketika dia belajar, dia memasang pendengarannya baik-baik untuk memahami apa yang diucapkan oleh guru. Wa huwa syahid. Dan dia dalam keadaan syahid, menyaksikan. Perhatikan, ada kehadiran. Keseriusan. Inilah yang dzikra itu bermanfaat. Iya. Ilmu itu bisa diserap. Nah, karena itu beliau kaitkan dua hal ini. Hati dan lisan. Dan beliau bahasakan murakkabu. Ya, ditarkib. So, penuntut ilmu, di antara tugasnya, dia biasakan lisannya dengan maklumat. Apa yang dia hafal, apa yang dia pahami, selalu dia ucapkan di lisannya. Supaya lisannya ini terbiasa dengan ucapan yang baik. Terbiasa dengan kalimat-kalimat yang mulia. Dan apa yang dia ucapkan dari ilmu, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Bahkan dari afdalul dzikir. Dan ini dari keutamaan orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Iya. Dan di sini juga beliau ingin menekankan bahwa di dalam menghafal, membaca, melatih, itu hendaknya ada gerakan lisan. Gerakan lisan yang menyambung ke hati. Iya, tapi kalau lisannya saja bergerak, ya, seperti orang yang membaca, dia baca, terbaca, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, ingat perniagaannya, ingat pasarnya, ingat urusannya, ingat keluarganya, ingat ini. Ya betul dia membaca, lisannya berjalan. Tapi kalau itu tidak bersambung dengan hatinya, ini juga tidak memberikan manfaat untuknya. Maka dua hal ini bersambung, lisan dan hatinya. Al-murakkabu fi sadrihi. Ditarkib, ada di dalam dadanya. Ada di dalam dadanya. Iya. Baik. Dan di sini juga penulis ingin mengesankan, dan ini termasuk pembahasan penting, ya, bahwa seorang di dalam menuntut ilmu hendaknya dia lapangkan hatinya untuk ilmu tersebut. Dia kosongkan hatinya untuk ilmu tersebut. Iya. Dan ini diantara etika dan adab di dalam mempelajari ilmu agama. Iya. Tafarrugul qalb. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah tidak menjadikan pada seorang itu ada dua hati di dalam dirinya. Iya. Dia jangan ada dua pikiran kalau ingin bagus dalam ilmu. Konsentrasi. Iya. Dan dia putus dari hal yang terkait dengan dunianya pada saat dia mempelajari ilmu. Ya, dan ini adalah hal yang penting di dalam memahami ilmu tersebut. Ya, ketika dia duduk di majelis ilmu, berada di taman-taman surga, dia lupa semua yang lainnya. Dia cuma ingat ilmu yang apa? Ilmu yang disampaikan. Dia merasa dirinya nikmat di dalam ibadah. Ini yang harusnya dihadirkan oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Baik. Maka hati itu hendaknya ketika seorang mempelajari ilmu, dihadapkan hatinya dengan benar, dia kosongkan, dan dia konsentrasikan hanya untuk memahami ilmu. Iya, dan di sini juga beliau ingin mengingatkan hal yang keempat, yaitu dia tidak sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bisa memalingkannya dari ilmu. Iya. Karena itu para as-salaf rahimahumullah, dimanapun mereka duduk, iya, mereka berjumpa, maka diantara mereka berjalan penyebutan-penyebutan tentang ilmu, walaupun dalam bentuk mudzakarah, hanya saling mengingatkan, iya, atau tukar faedah, atau saling menguji, tapi semuanya dalam bentuk-bentuk dari pengulangan terhadap ilmu. Dan ini adalah hal yang indah bagi seorang hamba. Wadhalika khulqun ajabu. Dan ini suatu penciptaan yang menakjubkan. Jadi kalau dia gabungkan lisannya dan hatinya, dia bisa gandengkan semuanya berada dalam dadanya ketika memahami ilmu. Itu adalah hal yang menakjubkan. Iya. Kemudian di kelanjutan bait syair, kata beliau, wal ilmu bil fahmi wal mudzakarati wad darsi wal fikrati wal munadharati. Ilmu itu adalah dengan memahami. Di sini kembali beliau ulangi di antara cara-cara mendapatkan ilmu. Tapi ada tambahan lain. Beliau sebutkan pemahaman. Pemahaman sudah kita pelajari. Sudah kita bahas tadi. At-tafahum. Wal ilmu bil fahmi, ilmu itu dengan memahami. Wa bil mudzakarah, dan dengan mudzakarah. Mudzakarah itu selalu mengulanginya. Iya, dia jumpa dengan kawannya kemarin sama-sama belajar misalnya hadits Arba'in Nawawiyah. Dia tanya kepada kawannya, ingatkah kamu hadits yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah? Kawannya baca hadits pertama. Kamu ingat hadits yang ketiga? Dia baca hadits yang ketiga. Itu mudzakarah namanya. Saling apa? Saling mengingatkan. Iya. Dan dari kebiasaan as-salaf, kalau dia ketemu dengan orang yang di atasnya, dia duduk mengambil faedah. Kalau ketemu dengan orang yang selevel dengannya, saling mudzakarah, tukar faedah. Kalau ketemu dengan orang yang di bawahnya, dia memberi faedah dengan merendah hati. Iya. Dan ini dari kebiasaan di kalangan as-salaf, para ulama terdahulu. Iya. Mudzakarah itu adalah cara seorang menjaga ilmu dan menghidupkan ilmu yang dia miliki. Iya, menghidupkan ilmu yang dia miliki. Karena itu kata sebagian ulama, dan ini adalah ucapan Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu taala, iya, man hazal ilma wa dzakarahu salahat dunyahu wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fahayatul ilmi mudzakaratuh. Kata Al-Mizzi rahimahullah, man hazal ilma wa dhakarahu, siapa yang mendapatkan ilmu kemudian dia selalu mudzakarah, mengulanginya, membacanya, diingatkan dengan kawan-kawannya, salahat dunyahu wa akhiratuh, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Iya. Karena itu, fa'adim lil ilmi mudzakaratan, terus menerus langkau mudzakarah terhadap ilmu itu. Fahayatul ilmi mudzakaratuhu, kehidupan ilmu itu, ilmu menjadi hidup, selalu terjaga kalau banyak dimudzakarah. Iya. Banyak dimudzakarah. Ya, memang terkesan kadang seorang penuntut ilmu yang bagus itu ya cerewet, sedikit-sedikit bicara. Kasih faedah, kasih hadits. Iya. Jelas ya? Itu kehidupan di kalangan para penuntut ilmu. Dan itu tidak ada masalah. bukan hal yang aib. Sebab dia berbicara dengan apa? Berbicara dengan kebaikan. Ya. Daripada sibuk gosip. Hah? Atau bicara-bicara yang tidak ada manfaat. Apalagi kalau berbicara ghibah atau berbicara dosa. Ya. Maka sangat indah kehidupan seorang penuntut ilmu. Dia selalu mudzakarah dengan apa? Dengan ilmu. Maka ilmu hendaknya diulangi terus. Ya. Imam Ahmad rahimahullah kalau ketemu dengan yang selevel dengan beliau, beliau mudzakarah. Ya, beliau mudzakarah. Sampai sebagian a'immah ada yang ketemu dengan kawannya di depan Masjidil Haram setelah Isya. Keduanya mudzakarah. Tidak terasa sampai masuk adzan subuh dan mereka berdua berdiri mudzakarah. Saling apa? Memberi hadith. Ya. Mereka ketika mudzakarah dia hanya sebut apa yang kamu hafal di bab ini. Maka langsung dia keluarkan hadith-hadith yang dia hafal semua dengan sanadnya. Ya. Apa yang kamu hafal di bab ini dia keluarkan dengan sanadnya. Karena seringnya mereka mudzakarah, akhirnya ilmunya apa? Selalu terjaga. Iya. Nah, demikian pula kata beliau wad-darsi, dan dengan selalu dipelajari. Iya. Dipelajari, diajarkan. Ini ilmu. Ada mudarasah pada ilmu itu. Dia pelajari dan diajarkan. Iya. Jadi ketika dia sudah mempelajari ilmu, harus dia pelajari kembali, dia ulangi lagi. Iya, dia ulangi lagi. Apalagi kalau dia ajarkan, maka itu lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Ya, karena itu kata sebagian ulama, seorang yang mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari, itu lebih baik daripada 10 kali dia murojaah. Ya, 10 kali dia ulangi, dia mengajar sekali, itu lebih bagus daripada apa? Dia murojaah 10 kali. Iya. Karena itulah, dari keindahan, ya di dalam menuntut ilmu, apabila dia sudah ta'ahal, sudah layak untuk mengajar, maka begitu dia mengajar, dia memberi waktunya untuk manusia, Allah tidak akan melantarkan apa yang dia pelajari. Karena waktunya diambil untuk orang lain, maka apa yang dia berikan untuk orang lain itu dengan dia mengajar, Allah akan apa? Menjaga apa yang dia pahami ilmu yang telah diberikan kepadanya. Nah, wal fikrati wal munadharah. Ya, dan ini pembahasan yang ke-8 tentang al fikra wal munadharah. Difikirkan dan dilakukan munadharah, ada diskusi. Ya, bukan debat ya. So, penuntut ilmu itu tidak mengenal debat. Ya. Yang ada di tengah mereka mudzakarah untuk faedah. Iya. Karena itu sering ketemu dua orang, apa yang kamu pahami dari hadis ini? Oh, saya pahami hukumnya adalah wajib. Satunya mengatakan saya pahami hukumnya sunnah. Ya, apa dalilnya kamu berkata sunnah? Padahal zahirnya menunjukkan perintah. Dia bawakan dalil adillah. Maka ini munadharah namanya dalam ilmu. Bagus saling membahas, mengupas dan lebih mendalamkan ilmu tersebut. Adapun kalau duduk ya, hanya untuk menang-menangan saya, ingin tahu siapa yang lebih kuat, ya, siapa yang bisa menang, siapa yang kalah, ini munadharah tidak ada gunanya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dicela oleh para ulama, dicela oleh para as-salaf rahmatullahi alaihim. Iya. Jadi hendaknya ada mudawamah, ya, terus menerus seorang itu memperhatikan. Iya. Memperhatikan apa yang dia baca, apa yang telah dia pelajari, ilmu yang dia dapatkan. Terus dia memperhatikannya, mencermatinya. Kalau dia ketemu dengan seorang yang semisal dengannya, atau ketemu dengan seorang alim, dia boleh mendetailkan pemahaman. Saya pahami hari ini begini, apakah pemahamanku benar? Ya, dia tunjukkan. Itu pentingnya seorang, ketika dia sudah belajar pun, sudah di atas tingkatan ilmu ya, tertentu, dia tetap perlu duduk kepada orang yang berilmu yang lainnya. Supaya kalau dia keliru, ada orang lain yang bisa dia ketahui dari orang tersebut kekeliruannya. Iya. Dan kalau dia sudah benar dalam sesuatu, dia tahu dari ulama memfatwakan seperti yang dia ucapkan. Seperti yang dia ucapkan. Maka ini penting sekali. Iya. Sangat penting. Seorang penuntut ilmu kalau dia sudah punya dasar-dasar, pijakan-pijakan, kunci-kunci ilmu dia sudah miliki, kemudian dia sendiri sudah membahas dalam ilmu, maka dia penting untuk juga mengambil ilmu dari orang yang lebih tua darinya, dari orang yang lebih banyak pengalaman darinya, agar supaya dia mengambil manfaat, ya, bertukar faedah di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian di sini beliau terangkan beberapa bentuk dari orang-orang yang belajar itu terkait dengan pemahaman, dengan pemikiran, bagaimana dia memahami. Iya. Kata beliau, farubba insanin yanalul hifdha wa yuridun nassa wa yuhkil lafdha wa ma lahu fi ghairihi nasibu mimma hawahu al-alimul adibu. Ya, ini dua bait syair. Kata beliau, kadang seorang manusia, farubba insanin, kadang seorang manusia, yanalul hifdha, dia mendapatkan hafalan. Iya. Ada yang perlu dihafal, segera dihafal, cepat hafalannya. Wa yuridun nassa, wa yuhkil lafdha. Dia membawakan nasnya. Lafadznya, dia perjelas, ini lafadznya begini. Dia hikayatkan dengan benar. Iya. Jadi ini orang punya hafalan. Kalau diminta nas, datangkan nasnya penuh. Tidak ada yang keliru. Iya. Tapi dia punya hafalan saja. Wa ma lahu fi ghairihi nasib. Selain dari hafalan, tidak ada bagiannya. Maksudnya dia tidak punya pemahaman. Cuma punya hafalan, tapi tidak punya apa? Pemahaman. Mimma hawahu al-alimul adibu. Dari apa yang dimiliki oleh seorang alim yang penuh dengan adab. Iya. Jadi seorang alim, kalau dia alim, iya, dibawakan kepadanya sebuah hadis, dia bisa langsung paham hadis itu maknanya apa. Maknanya apa? Iya. Karena dia memiliki dari pokok-pokok ilmu, dari dasar-dasar ilmu yang lengkap untuk memahami. Iya, beda dengan pemula. Kadang dia menghafal saja. Tapi menghafal pun sudah bagus. Iya. Karena itu dalam sebuah hadis yang mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, faballaghaha, faballaghahu kama sami'." Iya. "Farubba muballighin aw amin sami'." Allah merahmati, semoga Allah apa mengindahkan wajah seorang. Didoakan oleh Rasulullah, semoga Allah mengindahkan wajah orang yang mendengar dariku sebuah hadis. Iya. Dia mendengar dariku sebuah hadis, lalu dia hafal hadis itu. Dia hafal, dia tangkap, dia hafal. Lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ini sudah dapat keutamaan, dia hafal, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Tapi kata Nabi, kadang orang yang dia menyampaikannya kepada orang lain ini kadang lebih paham daripada dia sendiri. Iya. Lebih paham dari dia sendiri. Iya. Karena itu, di antara ulama kita mungkin, ya, ada yang tidak menghafal suatu hadis. Tapi kalau dibawakan hadis itu kepadanya, dia akan mampu menjelaskan makna hadis ini apa. Dan kalau ada yang keliru memahaminya, dia mampu menunjukkan kelirunya di mana. Orang yang memahami tersebut. Itulah ilmu namanya. Iya. Dan dibilang ilmu. Karena itu kata Al-Barbahari rahimahullah, al-ilmu laysa bikathratil kutub war riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya buku-buku dan banyaknya dia memiliki riwayat. Iya. Dan harus dikatakan, oh dia ulama, punya ilmu, punya buku segudang di rumahnya, dia alim. Belum tentu. Iya. Nah, saya melihat dari ulama-ulama terkemuka di masa ini, orang-orang yang menjadi rujukan dan mufti di tengah manusia, ya, buku-buku di rumahnya tidak banyak. Buku-buku di rumahnya tidak banyak. Tapi kalau ditanya tentang apa saja, dia bisa menjawab. Dia bisa memberikan apa? Penjelasan tentang hal tersebut. Nah, itu baru seorang alim namanya. Ya. Namun hanya punya buku di rumahnya, ya, cuma menjadi hiasan saja, atau punya buku kalau ditanya baru dia cari ke bukunya, ya itu mending ya kalau dia ditanya bisa mencari. Ya. Tapi kalau cuma buku menjadi hiasan saja, ya. Tanya sesuatu, oh silakan baca aja buku saya itu. Barangkali ada jawabannya di situ. Iya. Jadi yang menjadi ukuran bukan banyaknya buku dan riwayat. Tapi yang menjadi ukuran adalah ilmu. Ya, karena itu ilmu itu ada dasar-dasarnya, pokok-pokoknya. Iya. Baik. Maka beliau ingatkan di antara penuntut ilmu, di antara manusia ada yang seperti itu. Masya Allah, hafalan. Dia bisa bawakan nas, hikayatkan lafaz. Tapi hanya sampai situ saja. Iya. Dia tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap nas. Iya. Dan ini muncul orang-orang yang seperti ini, Anif bin Ajaib. Iya. Mengeluarkan hal-hal yang menakjubkan. Karena itu di Indonesia ini mungkin tidak terlalu banyak ya kita lihat. Walaupun kadang ada sebagian orang pandai kalau ditanya, oh dia baca ayat, dia baca hadis, ya bisa ini, dan pemahamannya miring-miring. Tapi di Timur Tengah sana kadang ada orang dia hafal, ya hafalannya luar biasa. Ya. Bukan hanya Quran dan hadis-hadis aja dia hafal, buku pun bisa dihafal. Ya. Buku bisa dihafal. Tapi pemahamannya aneh-aneh. Ya. Di antara orang-orang itu, kemarin di kejadian di Teluk sana, ramai demonstrasi, kudeta dan seterusnya, orang-orang yang dianggap banyak hafalannya ini kasih fatwa yang mendukung itu semua. Ini bagus pemikirannya atau tidak? Ini orang-orang sesat. Tapi punya apa? Punya, dianggap punya hafalan. Ya, saya juga enggak terlalu yakin ya, cuma itu desus-desus. Cuma kalau saya lihat, apa namanya, dari apa yang mereka sebutkan, kadang ditanya hadith, Masya Allah. Ya, saya enggak tahu apa dia sudah persiapan atau belum, sebelum dia masuk di acara televisi. Ya. Cuma kalau ditanya, ya saya lihat rekamannya ditanya, cepat sekali menjawabnya, ini hadith dikeluarkan oleh fulan, dari jalan ini dan ini, dan datang di riwayat lagi, gampang sekali menyebutkan. Tapi pemahamannya Anif bin Ajaib. Anif bin Ajaib. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini kadang menjadi fitnah. Karena itu harus diingat, seorang penuntut ilmu harus cerdas memahami bahwa ada kadang orang punya hafalan, bagus. Tapi kurang pemahaman. Kurang pemahaman. Iya. Ini salah satu bentuk. Salah satu bentuk dari orang yang belajar. Ada bentuk lain akan disebutkan oleh penulis. Baik, adzan dulu. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam kelanjutan manzuma, warubba di hirsin syadidil hubbi lil ilmi wal dzikri balidul qalbi mu'jizun fil hifdi war riwayah laysat lahu amman rawa hikayah. Kata beliau, dan kadang warubba di hirsin syadidil hubbi lil ilmi wa dzikir. Kadang seorang yang punya semangat. Ya Masya Allah, semangat punya. Ini sudah modal ya. Sebab seorang penuntut ilmu harus punya semangat. Dia punya semangat. Syadidul hubbi. Dia punya modal yang kedua. Sangat besar cintanya lil ilmi wa dzikir, kepada ilmu dan dzikir. Dia punya dua modal. Tapi sayang, balidul qalbi, hatinya itu kaku, sulit memahami. Iya. Mu'jizun fil hifdi war riwayah, dia tidak mampu untuk menghafal dan tidak mampu untuk menyandang riwayat. Laysat lahu amman rawa hikayah, dan dia tidak punya hikayat dari orang yang diriwayatkan darinya. Ini diantara bentuk lain dari orang yang menuntut ilmu. Ya, ada sisi kebaikannya, dia punya semangat, punya kecintaan. Tapi dia sulit memahami. Tidak mampu menghafal. Tidak mampu menghafal. Ya, orang yang seperti ini ada kebaikannya, sebab orang yang belajar itu menuntut ilmu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Karena itu kata para as-salaf, ya. Kun aliman atau muta'alliman atau muhibban lil ilm, jadilah engkau seorang alim atau orang yang belajar, iya, atau orang yang cinta kepada ilmu. Jadi kalau dia enggak, bukan alim, bukan orang belajar, cukup dia cinta kepada ilmu. Jangan jadi orang yang kompet, sebab itu pasti binasa. Jadi dia punya kecintaan. Punya kecintaan. Tapi sulit memahami. Tidak bisa menghafal. Tidak bisa menghafal. Iya. Tetap saja ada sisi kebaikannya. Tidak ada masalah. Dengan dia cinta kepada ilmu tersebut. Karena itu di dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang yang datang ke majelis ilmu. Subhanallah. Dia datang ke majelis ilmu. Bukan untuk belajar. Tapi ada kawannya hadir di situ. Karena ada kawannya hadir di situ. Dia juga ikut di situ. Iya. Jelas ya? Maka ditanyakan kepada Nabi tentang orang seperti ini. Kata Nabi, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini para penuntut ilmu, satu kaum yang kawan duduknya tidak pernah merugi. Tidak pernah merugi. Ya sekedar dia hadir-hadir saja begitu, tetap saja dicatat apa? Dicatat kebaikan untuknya. Iya. Nah, ini dari kenikmatan menghadiri majelis-majelis ilmu. Baik. Tapi kalau dia punya semangat saja, punya kecintaan tapi sulit memahami, tidak mampu menghafal, ini masalah ya. Ya, dan seorang perlu melatih dirinya untuk memahami. Iya, sebab hafalan itu jangan dikatakan, oh ini orang memang walaupun apa namanya digosok bagaimana, tidak bisa juga menghafal. Iya. Ini hafalan itu. Kemampuan menghafal, ya, itu dua macam. Ada memang yang sifatnya tabiat, dan ada yang iktisabi, bisa diupayakan. Dengan dia latih dirinya, dia asah dirinya, bisa menjadi tajam hafalannya. Apalagi tadi saya telah sebutkan ya, bagaimana kiat-kiat yang membantu seorang untuk bisa menghafal. Iya. Nah, dan jangan seorang berputus asa di dalam hal ini. Kan seorang berputus asa di dalam hal ini. Tapi yang diperlukan adalah kesabaran. Dan kesabaran. Iya. Baik. Kemudian disebutkan di sini orang lain lagi, bentuk lain. Ini pembahasan yang keberapa sudah? Yang ke-12. Iya. Ada orang yang punya kekuatan hafalan. Bisa menghafal tanpa ada kesulitan. Ini yang ketiga diantara orang yang menuntut ilmu. Kata beliau, wa akharu yu'ti bila jitihadi hifdan lima qad ja'a fil isnadi yahdihi bil qalbi la binadhirihi laysa bimuttarrin ila qamathirihi. Iya. Kata beliau, dan ada orang lain. Iya. Yu'ta bila jitihadi, diberi hafalan itu tanpa ada susah payah. Hibban lima ja'a fil isnadi. Dia mampu menghafal apa yang datang dalam sanad. Iya. Jadi ada sanad begitu, bisa dihafal. Tanpa ada kesulitan. Nah ini anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yahdihi bil qalbi la binadhirihi. Ya, itu masuk ke hatinya. Ya, masuk, dia dapatkan hal tersebut dengan hatinya. Bukan dengan melihatnya. Bukan dengan melihatnya. Laisa bimuttarrin ila qamatirihi. Dia tidak perlu kepada qamatir. Qamatir jamak dari kimitru. Jamak dari apa? Kimitru. Kimitru itu artinya apa namanya? Kotak begitu. Ya. Dipakai untuk menyimpan barang-barang. Kayak lemari, ya, kimitru. Dia tidak perlu kepada kimitru untuk menyimpan bukunya di situ, menyimpan apa yang dia tulis, karena dia dengar sesuatu langsung dia hafal. Tidak perlu lagi apa? Menyimpan di buku. Iya. Ini ada manusia yang seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Ma katabtu sauda ala bayda." Selama dia menuntut ilmu, tidak pernah dia tulis hitam di atas putih, tidak pernah. Duduk, dia dengar, hafal aja, begitu saja. Duduk, dengar, hafal saja. Iya. Tapi biasanya yang tidak nulis itu, banyak juga masalahnya. Sebab namanya hafalan. Iya. itu bukanlah sahabat sejati. Hafalan itu kadang berkhianat. Ya, dia sudah hafal Masya Allah, tapi begitu diperlukan, tiba-tiba hilang. Nah, itu berkhianat namanya hafalannya. Karena itu kata sebagian as-salaf, al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Ya. Maka kebanyakan ulama terdahulu, dia punya hafalan, tapi punya tulisan. Ya. Jadi kalau ada sesuatu dia lupa, dia bisa kembali ke tulisannya. Ada sesuatu yang dia hafal, ada yang mempermasalahkan, ayo kita lihat ke tulisan, begitu. Iya. Nah, ini kebanyakan yang ditempuh oleh para a'immah. Imam al-Bukhari punya hafalan, punya tulisan. Imam Muslim, Imam Ahmad. Rata-rata para imam yang menjadi rujukan, ya, itu punya dua hal. Punya hafalan dan punya apa? Punya tulisan. Jelas ya? Imam Syafi'i sendiri, yang hanya menghafal, beliau sendiri di akhir umurnya, ya, beliau berkata, saya lupa dari ilmu. Ya, maksudnya tidak banyak dia lupa. Tapi yang dia lupa ini, kata Syafi'i, andai kata dihafal oleh seseorang, dia akan menjadi alim dengannya. Ya, yang dia lupa ini. Berarti dia hafal ilmu banyak sekali. Iya. Rahimahullahu ta'ala. Jadi ada orang yang seperti itu. Iya. Dia mampu menghafal. Maka tidak perlu kepada kimetru. Iya. Kamatirihi. Sebab, apa namanya? Memang, yang menjadi ilmu adalah apa yang dihafal. Itu pokok dari ilmu. Karena itu kata sebagian as-salaf. Ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' dari Yamut ibn Muzarri Al-Abdi. Beliau berkata, "Laisal ilmu ma hawahu al-kimitru. Innamal ilmu ma hawahu as-sadru." Sungguhnya bukanlah ilmu itu yang berada di dalam lemari. Iya. Di dalam box. Bukan itu yang dianggap ilmu. Ilmu itu adalah apa yang ada di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada. Dan ini diucapkan padanya dua bait syair oleh Ubaidillah bin Ahmad As-Sayrafi. Ya, dia berkata, "Laisa bi'ilmin ma hawal kimitru. Mal ilmu illa ma hawaku sadru. Fadaka fihi syarafun wa fakhru. Wazinatun jalilatun wa qadru." Ilmu itu bukanlah apa yang tersimpan di dalam kotak. Tapi ilmu adalah apa yang tersimpan di dalam dada. Fadaka fihi ya, syarafun wa fakhru. Hafalan itu yang disimpan dalam dada terdapat kemuliaan dan kebanggaan baginya. Wazinatun jalilatun wa qadru. Dan dia adalah perhiasan yang sangat indah, sangat agung, dan kadar yang sangat besar. Nah, baik. Ini dua bait syair ya. Ya. Kadang disebut oleh guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan. Ya hafizahullahu ta'ala. Dan saya juga awal kali mendengar dua bait syair ini dari beliau. Nah, jadi ilmu itu bukan apa yang apa? Tersimpan di dalam lemari. Ya, pokoknya apa yang dihafal. Apa yang dihafal. Cuma sekali lagi, di antara ulama itu tadi. Ada yang apa? Punya buku saja. Ada yang punya hafalan saja. Dan ada yang menggabungkan antara apa? Hafalan dan catatannya. Dia punya bukunya. Nah, itu yang paling bagusnya. Itu yang paling baiknya. Baik. Jadi demikian beberapa lapisan manusia dalam menuntut ilmu. Dan seorang melihat dari dirinya kemampuannya di mana. Ya, kemampuannya bagaimana. Tapi kalau dia gemar menulis walaupun dia punya hafalan yang kuat, pemahaman yang tajam, tapi gemar menulis itu yang paling bagus. Itu yang paling baiknya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Faltamisil ilma wa ajmil fi talab. Faltamisil ilma wa ajmil fi talabi. Wal ilmu la yuhsanu illa bil adabi." Iya. Sini ada dua pembahasan. Pertama, mencari ilmu dan mempercantik di dalam mencari ilmu itu. Iya. Bagaimana seorang itu dikatakan dia mempercantik memperbagus, dia buat indah dirinya dalam mencari ilmu. Ya, ini banyak sudut pembahasan. Saya syaratkan di sini beberapa perkara. Yang pertama, dia hendaknya memiliki keikhlasan. Hendaknya memiliki apa? Hendaknya memiliki keikhlasan. Ini kalau orang punya keikhlasan dalam menuntut ilmu, itu dia percantik dirinya dalam menuntut ilmu. Iya. Karena ilmu bagian dari agama. Allah perintah kita untuk ikhlas dalam segala hal yang terkait dengan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Dan Rasulullah bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Dan antara hal yang hendaknya diingat oleh seorang penuntut ilmu, keikhlasan sangat penting sekali. Dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan tiga orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka, salah satunya adalah seorang alim. Ya, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara' al-Qur'an. Seorang yang telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu. Didatangkanlah dia. Lalu diingatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan? Ya. Katanya, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an." Saya pelajari ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal alim wa qara'ta Al-Quran liyuqal qari. Faqad qil. Tapi kamu, niat kamu sebenarnya, kamu belajar ilmu supaya kamu dibilang seorang alim. Kamu baca Al-Quran supaya kamu dibilang, oh orang jago membaca Al-Quran. Ya sudah, kamu sudah dapatkan itu. Ya, itu dari ilmu ya. Kalau dia belajar untuk jelek, niat jelek, niatnya untuk dunia, dikasih dunia itu untuk dia. Ya, tapi di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Dia ingin pujian, dikasih pujian itu, dia dipuji. Iya, tapi di akhirat begini keadaannya. Nah, maka harus ada keikhlasan pada seorang penuntut ilmu. Ya, itulah namanya mempercantik. Ya, di dalam mencari ilmu. Kemudian diantara bentuk mempercantik di dalam mencari ilmu adalah seorang itu mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Dia beramal dengan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabara maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap sesuatu yang kalian tidak amalkan? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Kalian berucap sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Ya, dan Nabi Syuaib berkata, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Saya tidak ingin ya, berbalik kepada kalian terhadap sesuatu yang saya sendiri telah melarang kalian darinya. Tidak mungkin saya sudah larang kemudian saya sendiri melakukannya. Sebab itu bertentangan ya. Dengan konsekuensi ilmu. Dan itu artinya dia tidak amalkan apa? Ilmunya. Ya. Dan di tafsir ayat, khudu ma atainakum biquwah. Ya. Ambillah apa yang kami berikan kepada engkau dengan penuh kekuatan. Kata Mujahid dalam menafsirkannya, biquwah, yaitu bi'amalin ma fihi. Dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab itu. Pengamalan. Ya. Maka perlu ya seorang mengamalkan dari ilmunya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, kami mengambil bantuan untuk menghafal hadis dengan menghafalkan hadis itu. Jadi kalau dia menghafal hadis diamalkan supaya apa? Dimudahkan dia untuk menghafalnya. Ya, dan itu diantara cara juga untuk menjaga hafalan. Ya, kemudian diantara bentuk mempercantik dalam menuntut ilmu adalah bertahap di dalam mempelajarinya, bertadarruj. Iya. Sebab ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana umumnya seorang yang baru tumbuh, di manusia, anak kecil, ya, ketika dia baru mulai apa namanya lahir, dia mengkonsumsi air susu ibu. Iya. Kalau sudah besar, mulai makan bubur. Besar lagi, mulai makan tingkatan di atasnya. Begitu besar, ada hal yang bisa dimakan. Nanti dewasa, barulah dia bisa makan semuanya. Ya. Anak ayam pun demikian. Baru lahir dikasih, ya bukan dikasih beras, dikasih apa namanya potongan dari beras itu. Ya begitu besar makan beras. Begitu sudah besar, sudah apa namanya dewasa, baru diberi makan jagung. Nah, demikianlah ilmu itu. Seperti itu keadaannya, bertahap. Ada tadarruj, coran dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia mulai dari dasar-dasar. Sebelum naik kepada tingkatan berikutnya. Dimulai dari ringkasan-ringkasan ilmu dulu. Ya, yang ringkas-ringkas. Dari ringkasan, baru naik ke setelahnya. Ya, dia sudah paham di ringkasan, naik ke setelahnya. Naik ke setelahnya. Nah, kalau dia kuat, ya, di dalam ringkasan, bagus dia pondasinya ketika dia belajar, maka akan baik pula bangunan yang dibangun di atasnya. Ya. Coba kalau dia pondasinya dalam ilmu enggak bagus, walaupun dia baca buku-buku besar, ya, dianggap sudah belajar ini 10 jilid, mengkhatamkan ini dan sudah pandai membaca ini, tapi kalau dia tidak punya pondasi besar, pondasi yang bagus, maka bangunan yang dibangun di atasnya itu pasti tidak akan kuat. Ya. Pasti tidak akan kuat. Sebagaimana umumnya bangunan di dunia ini, kalau pondasinya tidak baik, maka tidak akan kuat bangunan yang dibangun di atasnya. Secantik apapun bangunan tersebut. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, hendaknya memperhatikan tadarruj ini, bertahap di dalam belajar. Iya. Tidak usah terlalu apa namanya mengejar sesuatu belum waktunya dia pelajari. Ya, belum waktunya dia pelajari. Ingin dikata saja begini, mau dibilang oh Masya Allah ini sudah apa namanya bagus. Kalau orang Makassar bilang talekan. Ya. Jelas ya? Nah, cocok seperti itu. Ya, seorang mengambil apa yang mampu dia pelajari. Dasar yang dengannya dia bisa pahami, setelah itu dia naik ke tingkatan berikutnya, naik ke tingkatan berikutnya. Iya. Baik. Kemudian dari bentuk mempercantik ilmu adalah dia mengambil ilmu tersebut dari pengikut sunnah. Iya. Orang yang merupakan ahli sunnah. Ya, dan ini cara mengambil ilmu. Jadi guru yang dia mengambil ilmu harus terpenuhi padanya syarat. Iya. Guru itu bagus akidahnya, lurus manhajnya, dia pengikut sunnah, dan juga dia adalah orang yang memang dikenal sebagai penasihat untuk manusia, menghendaki kebaikan untuk manusia. Iya, menghendaki kebaikan untuk manusia. Nah, itu sifat-sifat dari guru yang kita belajar kepadanya. Iya, bagus akidahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, lurus manhajnya. Ya, akidahnya tidak ada kekeliruan dalam pembahasan akidah. Ya, bukan orang-orang yang menyepakati akidah Qadariyah, akidah Syariah, akidah Jahmiyah. Ya, dan selainnya dari akidah-akidah yang menyimpang. Bukan orang yang berada di atas manhaj bid'ah. Ya, di atas manhaj yang keliru. Dia di atas manhaj Ikhwanul Muslimin, manhaj Tabligh, Sururiyah dan sebagainya. Tapi dia di atas jalan as-salaf. Kemudian dia adalah sahib sunnah. Orang yang memang berpegang dengan sunnah. Iya. Berpegang dengan sunnah. Kemudian terlihat darinya nasihat terhadap umat. Menghendaki kebaikan untuk manusia. Ini adalah ciri orang-orang yang berilmu. Yang layak kita mengambil ilmu darinya. Iya. Maka mempercantik, mengambil ilmu kepada orang yang seperti ini, itu adalah hal yang akan membuat seorang itu istiqamah, ya, di atas ilmu. Ya, dan telah datang sejumlah nas tentang hal itu. Dan riwayat-riwayat dari para a'immah tentang harusnya mengambil ilmu dari orang yang mengenal sunnah. Yang mengambilnya dari orang yang mengenal bid'ah. Ya. Apalagi ahlul bidah. Ya. Jangan dikira, oh di awal kali dia menyampaikan suatu masya Allah, bagus yang dia sampaikan, menyentuh hati saya. Hah? Kalau dia adalah orang yang dikenal dengan bidah, maka hati-hati. Iya. Di mana-mana sudah disebut. Dari masa dahulu ahlul bidah seperti itu. Sehingga sebagian as-salaf berkata, ahlul bidah, kalau kamu duduk kepadanya, awal kali dia memulai pembicaraan, dia kasih kamu pembicaraan yang baik-baik dulu. Yang enak-enak dulu dengar. Nanti belakangan baru dia kasih bidahnya. Ya, baru dia berikan apa? Diberikan bidahnya. Iya. Jelas ya? Karena itu jangan tertipu dengan sebagian orang. Di masa ini banyak hal-hal penuntut ilmu, masya Allah, bagus ya. Semangat, gemar. Dia menuntut ilmu. Oh, dia melihat guru. Dia lihat, oh guru ini mengajarkan kitab Tauhid. Oh, sama dengan ustaz saya juga. Sana ahli sunnah mengajarkan kitab Tauhid. Oh, berarti ini sama-sama ahli sunnah. Ya, belum tentu. Ya. Saya tadi berikan 3 sifat atau 4 sifat guru itu. Ada yang mengajarkan kitab Tauhid, tapi diarahkan kepada mengkafirkan kaum muslimin. Diarahkan kepada kudeta, kepada pemerintah. Hah? Ini orang yang tidak lurus pemahamannya. Ya, itu ada di antara manusia. Ada di antara manusia. Beredar di mana-mana di Indonesia ini. Iya. Di antaranya lagi, ya, kadang terlihat di acara-acaranya. Ya, bagus. Membahasakan sunnah. Ya, kalau lihat di Timur Tengah sana, punya stasiun televisi. Hah? Kuasai radio. Ya. Di kalangan orang-orang sufi, itu dikenal sebagai wahabi mereka. Ya, dikenal sebagai penyuruh kepada tauhid, anti kesyirikan. Iya. Ini ada orang-orang di Timur Tengah. Seperti itu. Abu Ishaq Al-Huwaini, Muhammad Hassan, punya televisi malah. Iya. Jelas ya? Abul Hasan Al-Ma'ribi. Iya. Kalau di Saudi ada Salman Al-Auda, Safar Hawali, Nasir Al-Ulwan, dan selainnya. Iya. Bagus kalau mengajar. Bulbul Maram, mengajar Akidah Tahawiyah. Oh, pelajaran. Masya Allah, mantap-mantap pelajarannya. Tapi begitu terjadi kejadian di Teluk, ini orang-orang yang mempelopori kudeta ini. Gara-gara fatwanya, banyak orang-orang yang melakukan kudeta gara-gara fatwa mereka. Di antara mereka di Mesir mendirikan partai namanya Partai Salafi. Mereka bahasakan, partai apa? Partai Salafi. Di mana ada Salafi kenal partai? Iya. Jelas ya? Di Yaman bikin partai juga. Partai Salafi juga. Iya, Akil al-Maktari. Partai Rasyad mereka sebut. Mereka katakan Salafi. Nah, kelihatan orang-orang yang menyimpang itu. Jadi jangan tertipu dengan keahlian dia. Mengenal sebagian sunnah, tapi menyimpang di sudut yang lain. Jangan merasa aman. Iya. Sebagian lagi miskin dalam ilmu. Enggak mengerti timbangan. Oh, masya Allah, mereka punya jasa. Dia itu membantah Syiah. Hah? Dia itu membantah sufi. Dia itu membantah pengagung kuburan. Ya. Tapi dia sendiri jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang apa? Membahayakan di bab yang lainnya. Maka yang seperti ini jangan merasa aman kepadanya. Karena itu kata Marwan bin Muhammad At-Tathiri rahimahullah, "Tsalatsatun la yu'tamanun." Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya. As-sufi wal qassas wal mubtadi yaruddu ala al mubtadi. Ada 3 orang tidak boleh dipercaya. Seorang sufi, seorang tukang kisah yang kedua, dan yang ketiga seorang ahli bidah membantah ahli bidah yang lainnya. Iya. Dia ahli bidah tapi membantah ahli bidah. Oh, itu di masa dahulu sudah canggih orang-orang Asy'ari yang membantah Mu'tazilah, canggih bantahannya. Iya. Tapi apakah mereka dengan bantahannya kepada Mu'tazilah sudah dianggap di atas sunnah? Tidak, tidak dipercaya mereka. Bahkan kadang mereka membantah, dia masukkan pemikiran rusaknya. Pemikiran rusaknya. Iya. Jelas ya? Karena itu harus dipahami bahwa seorang yang ingin mengambil ilmu, itu perlu kemurnian di atas manhaj, kelurusan di atas akidah. Iya. Kelurusan di atas akidah. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tiap kali ada kesalahan, mereka ingatkan akan bida-bida dan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini semuanya upaya untuk menjaga kemurnian agama. Upaya untuk menjaga kemurnian agama. Iya. Baik. Jadi, ini diantara etika dan bagaimana seorang itu mempercantik dirinya dalam menuntut ilmu. Kemudian diantara bentuk mempercantik menuntut ilmu, dia mendetailkan usul al-ilm, pokok-pokok ilmu. Iya. Ada usulul ilm yang harus dia pelajari. Dan ini yang selalu saya nasihatkan kepada penuntut ilmu. Ya, supaya menyibukkan dirinya membangun pondasi-pondasi. Memperbaiki pondasi-pondasinya dalam keilmuan. Jangan dia masuk di dalam sesuatu, bukan tugasnya masuk di dalam sesuatu tersebut. Belum waktunya dia berada di sesuatu itu. Iya. So, kalau dia masuk dalam hal yang belum waktunya dia berada di situ, biasanya dia merusak akan lebih banyak daripada dia memperbaiki. Iya. Lebih banyak daripada dia memperbaiki. Nah, kemudian di antara bentuk mempercantik dalam menuntut ilmu adalah ya berhati-hati, tidak tergesa-gesa ketika menuntut ilmu tersebut. Iya. Nah, at-tarawi fi talabil ilm. Karena dalam Al-Quran Allah firman, وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Al-Quran kami tebarkan, kami pecah supaya kamu diturunkan secara bertahap. Supaya engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia ala mukthin dengan perlahan-lahan. Dan kami mentartilnya dengan sebenar-benar tartil. Iya. Maka ilmu diambil perlahan-lahan. Kata Zuhri kepada muridnya, Yunus bin Yazid al-Aili, wahai Yunus, la tukabidil ilm. Jangan kamu terlalu apa? Memaksa ilmu itu. Fainal ilm audia, karena ilmu itu adalah lembah. Ya. Ilmu itu adalah lembah. Kalau kamu langsung masuk ke depan, maka kamu pasti apa? Tidak melewati sebagian dari lembah tersebut. Dan tidak akan mungkin kamu sampai ke sana. Ya. Tapi ambillah ilmu bersama hari-hari dan malam-malam yang berlalu. Perlahan-lahan. Jangan kamu ambil ilmu itu langsung sekaligus. Sebab kata Zuhri, فَإِنَّ مَنْ رَامَ أَخْدَهُ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً. Karena siapa yang mengambil ilmu sekaligus, maka akan pergi darinya juga sekaligus. Iya. Tapi asy-syai walakin asy-syai ba'da asy-syai, ambil sesuatu setelah sesuatu. Iya. Demikianlah ilmu tersebut. Diambil sedikit demi sedikit. Dan Allah firman kepada nabinya, kadzalika linuthabbitahu fuadak. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap agar supaya kami tetapkan Al-Qur'an itu di dalam dadamu. Dan kami tertil dengan sebenar-benar tertil. Iya. Maka seorang bersabar, bertahap dalam mengambilnya. Tidak usah terlalu tergesa-gesa. Iya. Tidak usah terlalu tergesa-gesa. Ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian di antara bentuk mempercantik dalam menuntut ilmu adalah seorang itu iya, selalu mensucikan jiwanya. Ada tazkiyatun nufus. Ya, sebab penuntut ilmu bukan kerjanya menghafal saja, menulis masail saja. Tapi ada hal-hal yang juga dia bersihkan dirinya, dia bersihkan jiwanya dengan membaca Al-Quran, melakukan sholat malam, ya, bertobat dan beristighfar, membaca zikir, dan selainnya dari amalan-amalan. Ya, karena itu seorang penuntut ilmu, dia gabungkan dirinya antara ahli ibadah dan semangat kuat di dalam menghafal dan mempelajari ilmu tersebut. Iya. Kemudian diantara bentuk mempercantik dalam menuntut ilmu adalah bersabar di dalam menuntutnya. Iya. Ada kesabaran. Ketika seorang menuntut ilmu tersebut, kata Yahya bin Abi Katsir, la yustata'u al-'ilm birahatil jasad. Sungguhnya ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang beristirahat. Tidak didapatkan dengan jasad yang santai. Ya. Harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Nah, di dalam mendapatkannya. Dan Allah telah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka pagi dan petang, mereka mengharapkan wajah Allah. Maka harus ada kesabaran di dalam hal tersebut. Iya. Nah, Imam Malik menyebutkan bahwa seorang penuntut ilmu kadang dia datangi gurunya. Ya, selama 30 tahun dia berbolak-balik belajar. Selama 30 tahun. Ya. Sufyan ats-Tsauri dia mulazamah dengan Amr bin Dinar 20 tahun. Mulazamah. Sampai begitu Amr bin Dinar sudah tua, baru bicara sedikit Sufyan ats-Tsauri sudah tahu dia mau ngomong apa. Ya, karena lamanya dia mulazamah dengan Amr bin Dinar. Iya. Maka harus ada kesabaran. Iya. Harus ada kesabaran. Demikian pula di antara bentuk memperindah dalam mencari ilmu adalah al-mudawama, continue. Iya. Harus ada apa? Keterusan, berkesinambungan dalam menuntut ilmu itu. Jangan terputus-putus. Iya. Masya Allah, kali ini hadir Dora semangat. Iya, seakan-akan mau terbang. Ya. Tapi baru 3 hari setelah itu, ya istirahat panjang 1 bulan. Ya. Dan ini tidak bagus untuk seorang penuntut ilmu. Jiwanya harus selalu dia didik untuk ada mudawamah. Ya. Kalau ada rasa malas di tengah jalan, manusia semuanya seperti itu. Ya, pasti ada rasa malasnya. Sebab itu tabiat pada manusia. Nah, itu tabiat pada manusia. Tapi yang salah kalau ada rasa malas, kemudian dia biarkan. Nah, itu yang salah. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amalan ada semangat di belakangnya. Dan di belakang setiap semangat ada futur. Seorang malas, turun semangat. Nah, di masa futur ini, siapa yang dia di atas sunnahku, maka dia mendapat petunjuk. Dan siapa yang diselain daripada itu, dia telah binasa. Dia menghafal Al-Quran, menghafal hadith. Waduh, tak bisa lagi masuk sekarang. Ya, berulang-ulang dia baca, tak bisa masuk. Hah? Ini masa futur namanya, masuk. Kalau dia dapati seperti itu, ada kerjaan lain. Dia bisa duduk berdikir. Hah? Dia bisa baca dari buku-buku as-salaf. Bagaimana mereka pengalamannya menuntut ilmu, kesabaran mereka. Ya, banyak yang bisa dikerja dari hal yang baik. Jadi jangan seorang itu kandas di sesuatu. Ya, dia tinggalkan pintu-pintu ibadah yang lainnya. Jadi kalau dia kandas di suatu pintu ibadah, dia buka pintu ibadah yang lainnya. Nah, yang salah kalau dia kandas di pintu ibadah, dia tinggalkan semua ibadah, jatuh dalam maksiat. Itu salah namanya. Ya, dan ini tidak benar. Jelas ya? Ya. Kalau dia misalnya agak, apa namanya, agak sempat, oh ini sekarang saya belajar. Ya, tiap ada jadwal pekanan dia datangi. Kadang dia malas dalam hal itu. Dia paksa dirinya, walaupun dia datang. Ya. Untuk apa? Sekedar dia datang saja sulit memahami, sekedar dia hadir itu sudah kebaikan. Dan pelatihan untuk jiwa. Tapi kalau dia malas, wah, biar saya istirahat dulu. Ya. Istirahat. Datang lagi berikutnya, hari berikutnya, wah, kamu masih capek. Kata oleh syaitan, kamu masih capek. Tinggal-tinggal aja. Ya. Akhirnya, 1 tahun, wah, gak apa-apa, nanti tahun depan lagi baru saya hadir insya Allah. Nah, demikian. Nah, ini kalau mundur-mundur seperti itu keadaannya. Dan ini tidak baik untuk seorang penuntut ilmu. Maka mempercintik di dalam menuntut ilmu harus ada mudawama. Keterusan. Berkesinambungan. Kontinuitas. Yang harus dia jaga. Iya. Baik. Selesai ya makna dari mempercantik dalam matalab. Sebenarnya banyak makna ya dalam hal ini. Cuma saya meringkas. Kemudian di antara, kemudian hal yang kedua di sini, di bait yang saya bacakan tadi. Kata penulis, wal ilmu la yuhsanu illa bil adab. Dan ilmu itu Ya. Tidaklah menjadi baik kecuali dengan adab. Ya, tidak akan menjadi baik ilmu itu kecuali dengan adab. Ya, maka seorang harus memiliki adab yang baik. Iya. Harus ada adab ketika dia menuntut ilmu. Nah, kata Syabi Ibnu Abbas itu memegang apa namanya? Kendaraan Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit di atas, kendaraannya dipegang oleh Ibnu Abbas. Kata Zaid bin Thabit, kamu pegang kendaraanku, padahal engkau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, inna hakada nasna'u bil ulama. Sungguhnya kami seperti ini. Ya, diperintah untuk berbuat terhadap orang yang berilmu. Ya. Adab dari Ibnu Abbas ini yang menyebabkan beliau dicintai oleh kibarus sahabat. Para sahabat yang lebih tua dan lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Iya. Sehingga Ibnu Abbas dengan leluasa dan mudah apa? Mendapatkan ilmu-ilmu para sahabat. Iya, dengan adab beliau radhiyallahu anhu. Nah. Iya. Karena itu kata Yusuf bin Al-Husain, bil adab tafhamul ilm, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Engkau akan memahami ilmu. Ya, dan ini yang dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Dia punya adab pada dirinya. Iya. Ada kejujuran, ada keikhlasan, ada kesungguhan. Ya, kerendahan hati, tidak ada kesombongan. Itu semua adab pada diri. Dia punya adab terhadap gurunya. Ya, dari penghormatan, pengagungan. Ya, dari memaklumi kalau gurunya jatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Ya. Dan seterusnya dari etika-etika kepada guru. Demikian pula dia punya adab di tengah kawan-kawannya. Di tengah para penuntut ilmu. Maka dengan adab ini, seorang itu akan menjadi baik. Iya. Dan menjadi musibah di masa ini. Banyak orang tidak memperhitungkan masalah adab. Ya, langsung masuk dalam ilmu. Dia semangatnya ingin menghafal. Kemudian ingin tahu ini halal, ini haram. Dan itu bagus ya. Iya, bagus. Hanya saja tidak mempelajari adab. Akhirnya menjadi, yang terjadi adalah apa? Iya. Yang terjadi biasanya cepat dipalingkan dari ilmu. Yang membuat gurunya tidak senang kepada dirinya. Iya. Membikin banyak masalah. Karena tidak ada adab. Tidak ada adab yang dipelajari. Padahal para salaf. Ya, sebagian dari mereka 30 tahun belajar adab. Sebelum dia belajar apa? Dia mempelajari ilmu. Ya, karena itu diperhatikan. Ya, adab dari hal yang baik. Ya, dan di kalangan as-salaf dahulu, ada orang-orang khusus duduk mengajari anak itu. Anak diajari adab. Bagaimana beretika dan beradab. Iya. Dan ini dari hal-hal yang baik untuk diperhatikan. Dan memang kita di masa ini terlalu banyak hal-hal yang memalingkan dari akhlak yang baik. Apalagi pergaulan. Ya, demikian pula keberadaan kita di tengah banyak orang yang tidak terkait dengan adab-adab dan keindahan-keindahan Islam. Maka ini memberi pengaruh-pengaruh. Ya, tapi seorang ketika dia duduk di kalangan penuntut ilmu dan berusaha mencari adab itu, mempelajarinya, insyaallah taala akan dibukakan kebaikan untuk dirinya. Nah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan bait syair, wal adabun nafi' husnus samti wa fi katsiril qawli ba'dul mukti. Iya. Nah. Fakun li husni samti ma hayita muqarinan tuhmat ma bakita. Dengan adab yang bermanfaat, atau adab yang bermanfaat itu, husni samt. Adab yang bermanfaat, baik pembawaannya. Akhlaknya baik. Ya. Samtuhu. Gerak-geriknya, akhlaknya, indah sekali. Baik. Pada kebanyakan ucapan, wa fi katsiril qawli ba'dul mukti, karena pada banyak berucap itu ada hal yang tidak disenangi. Terlalu banyak berucap. Iya. Fakun li husni samti ma hayita. Maka hendaknya engkau Sepanjang kamu hidup, selalu memperbaiki. Iya. Samad. Pembawaan adab yang baik. Muqarinan, selalu menyertaimu. Tuhmat ma bakita. Maka engkau akan selalu dipuji sepanjang kamu hidup. Akan selalu dipuji sepanjang engkau hidup. Ini perlu dididik jiwa dengan hal ini. Jadi perhatikan. Dari akhlak dan adab. Iya. Ya, sebab orang tidak mengingat, oh ini banyak hafalannya, bagus ilmunya, ininya. Tapi yang diingat adalah apa? Adabnya yang bagus. Dari akhlaknya dan etikanya. Iya. Kemudian beliau membawakan pembahasan lain dari etika dalam ilmu. Yaitu kalau muncul sebuah permasalahan. Ya, sebuah pembahasan. Bagaimana seorang penuntut ilmu menyikapinya? Kata beliau, fala takun ilal jawabi. Sebentar. Kata beliau, wa in badat bainan nasi mas'alatun ma'rufatun fil ilmi mufta'alat. Wa in badat bainan nasi mas'alah ma'rufatun fil ilmi mufta'alah. Au mufta'alah. Apabila tampak di tengah manusia sebuah permasalahan, semua pembahasan. Ma'rufatun fil ilmi. Pembahasan yang dikenal di dalam ilmu. Ya. Pembahasan ini sudah terkenal sebelumnya. Atau mufta'alah. Atau pembahasan baru. Masalah kontemporer baru terjadi. Iya. Nah, bagaimana sikap kita kalau terjadi pembahasan? Di tengah manusia ribut sebuah masalah. Masalah ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Atau ada sebuah masalah baru. Ya. Bagaimana sikap kita? Beliau arahkan. Fala takun ilal jawabi sabiqa. Hatta tara ghairaka fiha natiqa. Kata beliau, maka janganlah kamu bersegera menjawabnya sampai kamu melihat ada orang yang berilmu lain telah berbicara, berucap dalam hal itu. Iya. Ini etika ya. Dalam menjawab kalau ada sebuah masalah. Ya. Kalau masalah belum pernah terjadi, ya, seorang berhati-hati. Jangan berbicara kalau tidak ada alim yang mendahulunya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Iyaka iyaka antatakallama fi mas'alah walaysa laka fiha imam. Hati-hati kamu berbicara dalam sebuah permasalahan dan tidak ada imam yang mendahuluimu. Iya. Jelas ya? Jadi kalau masalahnya besar, itu dikembalikan kepada orang yang layak berbicara. Ya, orang yang layak berbicara. Dan di masa kita ini ada ulama-ulama besar rujukan. Di masalah-masalah kontemporer. Iya. Ada lembaga-lembaga fikih internasional. Mengumpulkan seluruh. Mengumpulkan berbagai ulama. Di penjuru dunia. Untuk membahas masalah-masalah apa? Fikih tersebut. Bagian seperti ini seorang melihat. Apa fatwa ulama? Di masa ini. Oh jangan. Oh pendapat saya begini. Pendapat saya begitu. Iya. Sebab ini. Biasanya dia akan menyesal. Tapi kalau dia lihat dari para ulama di dalam sebuah masalah, itu detail sekali. Iya. Detail sekali dalam menyikapinya. Saya ikuti pembahasan di sebagian pembahasan lembaga fikih internasional dibahas tentang bayi tabung. Iya. Subhanallah. Tentang apa? Bayi tabung. Iya. Di awal kali pertemuan, itu tidak langsung dijawab. Tapi diundur sampai pertemuan berikutnya. 1 tahun diundur. Untuk disiapkan dulu pembahasan. Ya, setelah dilacak semuanya bayi tabung itu apa. Dibuat pembentukan gambarannya. Ada 8 bentuk bayi tabung. Ya, barulah mereka bikin apa? Bikin ketentuan fikih di dalam hal tersebut. Takif fikihnya bagaimana. Dan mereka keluarkan fatwa terkait dengan hukumnya. Ini perhatikan ya. Dalam hal yang seperti ini. Tidak boleh. Ya. Seorang masuk dalam pembahasan. Kecuali kalau ada. Dari ulama yang. Telah mendahulunya. Iya. Dan seorang hendaknya mengenal kadar dirinya. Iya. Dia penuntut ilmu. Kerjanya belajar. Iya. Kerjanya belajar. Jangan dia masuk ke dalam hal. Yang bukan kerjanya di situ. Sebab memberi fatwa. Itu orang-orang tertentu. Ya, apalagi terkait dengan masalah yang baru terjadi. Masalah yang masyhur saja, Kadang ahli fatwa yang menjadi rujukan manusia sedunia, ya, menjawab wallahu alam. Apalagi di masalah-masalah lainnya. Ya, di antara hal yang menakjubkan, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, yang mana lebih afdal? Pekerjaan sebagai imam atau sebagai muadzin? Hah? Sebagai imam, banyak sisi keutamanya ya. Dia imam, punya tanggung jawab. Ya, di depan. Kemudian, apa dari sisi kepemimpinan. Ya. Sebagai muadzin, oh banyak sekali hadith-hadith menjelaskan kebaikannya adzan. Ya. Dari diampuninya dosa-dosanya sejauh lemparan suaranya. Panjangkan lehernya pada hari kiamat sebagai tanda. Keelokan untuknya. Banyak sekali kebaikan dari adzan. Iya. Ini dibahas di buku fikih dari dulu. Syekh bin Baz ketika ditanya masalah ini. Apa beliau jawab? Beliau ditanya, diam lama. Setelah diam lama, beliau berkata, Allahu a'lam. Ya, ini mufti dunia, Syekh bin Baz. Rahimahullah. Ya, walaupun para ulama lain ada yang menguatkan, yang mana yang kuat, tapi kita lihat ya, bagaimana beliau berpikir lama, yang mana yang kuat. Setelah itu beliau menjawab apa? Wallahu a'lam. Ya, berbeda dengan sebagian orang. Oh, ditanya apa saja, Masya Allah. Ya, langsung ada jawabannya. Ya, dan ini aneh bin ajaib. Kalau kita lihat orang-orang yang seperti ini modelnya. Iya, baik. Iya. Jadi sekali lagi, kalau muncul permasalahan-permasalahan seperti ini, hendaknya seorang tahu kadar dirinya. Ya, kalau dia penuntut ilmu, ya ada lebih berilmu darinya, dia tanya kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Karena itu disebutkan dari Ibnu Aun, Abdullah bin Aun rahimahullah. Ya, beliau ditanya tentang Asy-Sya'bi dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Ya. Ini dua imam di masanya. Dua orang yang berilmu. Ya. Tapi subhanallah, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau ini banyak diam. Tidak terlalu banyak bicara. Iya. Tapi kalau ada permasalahan genting, beliau yang berdiri menjawab. Semua orang merujuk ke dia menjawabnya. Kalau ada fitnah-fitnah, bergejolak fitnah, tidak ada yang memberi penyelesaian kecuali dia. Di Kufah. Asy-Sya'bi, dia banyak berbicara, mengajar sana-sini. Membaca syair-syair, Asy-Sya'bi. Tapi kalau ada fatwa, ada fitnah, Asy-Sya'bi berdiam diri. Dia serahkan kepada siapa? Yang lebih alim darinya. Nah, ini orang tahu diri namanya. Nah, itulah para as-salaf. Kalau sekarang tidak, semuanya mau tampil depan jadi pahlawan. Iya. Mau jadi pahlawan. Alasannya, oh ini jihad. Membantah ahlul bidah jihad. Iya, membantah. Kalau dia membantah dengan ilmu, itu jihad namanya. Tapi kalau membantah dengan kejahilan, iya. Tidak ada disebut jihad di situ. Itu merusak namanya. Dosanya lebih banyak. Iya. Dosanya lebih banyak. Dan ini termasuk musibah di masa ini ya. Dan hati-hati saya ingatkan. Selalu saya ingatkan orang-orang yang biasa berada di apa namanya alam maya sana. Ya, di internet sana. Itu ada mufti-mufti internet. Ya. Ada mufti-mufti internet. Nah, dikenal dengan ilmu. Bahasa Arab saja tidak paham. Ya, tapi luar biasa kalau ada masalah, ada fitnah. Ya, pasti dia nulis. Ya, orang-orang yang seperti na'udzubillah. Nas'alullaha. Ayyakfiyana syarrahum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kita semua dan menjaga kita semua dari kejelekan mereka. Ini merusak umat. Orang-orang yang seperti itu. Nah, dia membantah ahlul bidah pun kita tidak bergembira. Sebab dia membantah tanpa ilmu. Dengan cara yang jelek. Iya. Akhirnya bukannya sunnah dihormati, makin dihinakan. Karena dia berbicara orang yang seperti itu. Iya. Karena itu hati-hati bahwa di dalam pemaparan-pemaparan ilmu harus diketahui keadaan dan kedudukannya masing-masing. Iya. Dan saya enggak heran pada sebagian orang kadang apa namanya? Iya. Ada kalimat-kalimat, "Wah ini ustaz kurang keras, lembek." Hah? "Wah ini ustaz kayaknya manhajnya ya agak goyang sedikit." Ya. Ustaz sana manhajnya lebih bagus. Masya Allah, ini ustaz memang bagus ilmunya. Dia bisa semuanya. Tapi yang sana lebih bagus manhajnya. Ini kalimat-kalimat seperti ini dari dulu ada. Jangankan terhadap ustaz-ustaz yang berada di Indonesia ini. Ya, di Syekh Mukbil rahimahullah. Di atas keilmuan beliau dan bagaimana jasa beliau membantah ahlul bidah. Itu di antara murid-murid. Di masa saya belajar di sana. Ada orang yang mengatakan Syekh Mukbil tidak tahu manhaj. Hah? Syekh Mukbil apa? Katanya tidak tahu manhaj. Iya. Coba bayangkan lancangnya anak-anak ini. Dan yang mengucapkan seperti ini, saya jumpai sebagiannya. Ada yang saya lihat di Mekah sana. Begitu-begitu aja. Tidak berubah keadaannya. Tetap saja tidak ada adabnya, tidak ada akalnya. Iya. Dan sebagian lagi, ya, saya kemarin waktu Syekh Uthman datang, beliau cerita juga. Sebagian orang yang seperti ini, yang menggembar-gemborkan, bahwa dia adalah orang yang kuat manhajnya, Syekh kurang manhajnya. Kata Syekh Uthman, saya lihat orang-orang itu, sebagiannya sudah tidak sholat lagi. Sebagiannya sudah apa? Tidak sholat lagi. Iya. Dan ini, orang-orang yang seperti ini penyakit di kalangan penuntut ilmu. Iya. Misinya ada dua. Satu, membuat keributan di tengah penuntut ilmu. Dan yang kedua, membuat orang itu terputus dari ilmu. Coba bayangkan. Oh, yang kuat manhajnya cuma saya. Ini ustaz, tidak ada yang kuat manhajnya, tidak beres. Tidak perlu belajar lah kalau gitu. Akhirnya sudah. Ya, tidak belajar. Ya, datang ke masjid, sekedar sholat saja. Setelah itu jalan kayak tentara keluar. Seakan-akan orang yang paling apa? Hebat sudah manhajnya. Iya. Dan ini termasuk muskilah. Dari hal-hal yang apa namanya berbahaya, ya. Karena itu hendaknya orang-orang yang seperti ini bertakwa kepada Allah, harusnya mempelajari apa itu ilmu, apa itu ilmu. Nah, kalau dia lihat sebagian ulama ada sebagian lagi, wah ini Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, manhajnya kurang kuat, ya, manhajnya kurang kuat. Dan sekarang sudah mulai ada yang apa namanya mulai melemahkan semangat pelajar untuk belajar ke Yaman. Oh, di Yaman itu manhaj, di sana tidak diajarkan manhaj. Ya, di Yaman sana syekhnya kurang kuat dalam manhaj. Dia sebut beberapa markas seperti di Ma'bar, di Fiyus. Ini enggak kuat lagi manhajnya. Ya. Dan ini termasuk perkara-perkara yang berbahaya. Hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Jangan masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Seorang hendaknya tahu kadar dirinya. Ya. Para ulama itu kalau mereka berbicara, berbicara dengan ilmu. Kalau mereka diam, diam dengan ilmu. Mereka diam dengan ilmu. Ya. Karena ilmu mengharuskan mereka diam, mereka diam. Ya. Karena ilmu mengharuskan mereka berbicara, mereka berbicara. Itulah orang-orang yang berilmu. Jangan dia anggap bahwa alim itu namanya alim, dia pasti bicara terus. Pasti diam terus, tidak. Tapi dia bicara pada tempatnya dan diam pada tempatnya. Nah, itulah yang namanya ilmu. Ya. Dan ini memang hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Adapun orang-orang jahil, ya, tentunya alamnya berbeda. Ya. Dia berada di planet lain, bagaimana bisa mengerti? Ya, tentang hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya kata An-Nadhim rahimahullah, "Fakam ra'aitu min ajulin sabiqi min ghairi fahmin bil khata'i natiqi. Azra bihi dalika fil majalisi 'inda dawil albabi wat tanafusi." Kata beliau, betapa banyak saya melihat orang yang tergesa-gesa. Ya, selalu merasa di depan. Ya, tapi dia berbicara dengan kesalahan tanpa memahaminya. Dan yang lebih banyak dosanya lagi, ya, tergesa-gesanya ini di banyak majelis. Di kalangan para penuntut ilmu. Orang yang memiliki hati dan berlomba-lomba belajar. Nah, ini di sini penulis ingin membahas tentang tercelanya tergesa-gesa di dalam menjawab, tergesa-gesa di dalam memberikan penilaian, keputusan, ya, khususnya di majelis-majelis umum. Di majelis-majelis umum. Iya. Dan tergesa-gesa yang seperti ini adalah hal yang sudah banyak penjelasannya dari para salaf rahimahumullah. Ya. Bagaimana tercelanya hal itu? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyad Abdul Qais, "Fika khaslataini yuhibbuhumallah." yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal-ana. Pada engkau ada dua sifat. Allah cintai dua sifat itu. Sifat al-hilm, ya, dia pandai menimbang sesuatu, memikirkan akibat sesuatu, dan sikap al-ana, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Dan dalam hadits Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal-ajala minasyaitan." Ya. Tenang, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah. Dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Dari syaitan. Iya. Kata Imam Malik, al-ajalatu fil fatwa nau'un minal jahli wal firq. Iya. Tergesa-gesa di dalam fatwa itu bentuk dari kejahilan. Iya. Dan ada yang bolong padanya. Nah, jadi tergesa-gesa ini banyak menjatuhkan seorang di dalam kejelekan, ya. Karena itu kata orang-orang adab, ya, dan ini terkenal ya di buku-buku adab, al-ajalatu ummu nadamah. Tergesa-gesa itu adalah pokok penyesalan. Adalah pokok penyesalan. Iya. Karena itu kata penulis di sini, betapa banyak orang yang tergesa-gesa berbicara kesalahan, dia berbicara kesalahan tanpa memahami. Iya. Tanpa memahami. Dan lebih parahnya lagi, kalau itu dia berada di majelis-majelis, di majelis-majelis umum, ya, hal tersebut terjadi. Dan ini perkara yang tentunya adalah kejelekannya lebih besar lagi. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan yang ke-18 ya. Wa qul idza a'yaka dzaakal amru mali bima tas'alu anhu khabaru. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. Kata beliau, idza, dan katakanlah, ketika suatu perkara memberatkanmu, kamu tidak mampu menjawabnya. Jadi kalau engkau ditanya, ada sebuah masalah, berat bagimu, kamu tidak mampu menjawab, katakan, saya tidak punya khabar, tidak punya ilmu tentang apa yang kamu tanyakan. Bahasa lainnya, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, sebab kalau dia berkata saya tidak tahu, fadaka syatrul ilmi indal ulama, itu dianggap seperdua ilmu di kalangan ulama. Dianggap seperdua ilmu di kalangan ulama. Kadaka ma zalat taqulul hukama. Demikian pula orang-orang yang hukama, ahli hikmah, selalu mengucapkan hal tersebut. Ya, pokoknya seorang tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Itu dosa besar ya. Nah, dosa besar. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Iya. Dan janganlah kalian berucap dengan lisan kalian itu yang dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Harus hati-hati seorang. Dan di sini beliau sebutkan bahwa kalau dia berkata tidak tahu pada apa yang ditanya, itu bagus, perdua ilmu. Ya, karena itu Imam Malik disebutkan pernah ditanya. Ya, 40 masalah. Dan beliau hanya menjawab pada 4 masalah saja. Yang lainnya beliau menjawab, la adiri, saya tidak tahu. Iya. Nah, saya tidak tahu. Maka itu adalah hal yang baik. Ya. Dan itu adalah hal yang dipuji terhadap Imam Malik. Seorang alim kalau dia ditanya sesuatu dia berkata, saya tidak tahu, tidak ada aibnya. Tidak ada, tidak ada salahnya. Ya. Maka itu adalah seperdua ilmu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ini riwayatnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, man alima falyakul. Siapa yang punya ilmu, dia ucapkan dengan ilmu. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Siapa yang tidak punya ilmu, hendaknya dia berucap Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lam la a'lam. Karena dari ilmu seorang hendaknya berkata Allahu a'lam pada apa yang dia tidak ketahui. Itu bagian dari ilmu. Karena itu kata para ulama, ilmu ada dua. Yang pertama dia tahu, ya. Dan yang kedua dia berkata Allahu a'lam. Itu bagian dari ilmu. Baik, itu dianggap nisful ilm, seperdua dari ilmu di kalangan para ulama. Iya. Kemudian beliau membahas tentang kedudukan as-samt, banyak berdiam. Kata beliau, as-samtu fa'lam bika haqqan azyanu. Iya. Illam yakun indaka ilmun mutkinu. Kata beliau, dan diam. Iya. Ketahuilah, dan diam itu ya, benar-benar untuk dirimu sangat menghiasimu. Sebagai perhiasan untukmu, azyan. Kalau kamu tidak punya ilmu yang meyakinkan tentang perkara itu. Ya, kalau seorang tidak punya ilmu meyakinkan sebuah perkara, dia diam saja. Ya, dia tidak punya ilmu yang mungkin, kokoh kuat dalam sebuah masalah, dia diam. Itu azyan, lebih zain, lebih cantik untuknya. Lebih baik baginya. Daripada dia berbicara sesuatu yang apa namanya, hal tersebut bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang berbahaya. Ya, dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Dia punya ilmu, dia ucapkan hal yang baik itu. Kalau enggak, dia diam saja. Itu lebih bagus baginya. Iya. Daripada dia mengucapkan sesuatu yang tidak ada ilmu. Dan ini etika di antara seorang penuntut ilmu. Iya. Nggak usah. Iya. Di masa ini, oh, kamu ditanya sesuatu. Apalagi masalah-masalah fitnah. Iya. Nggak usah merasa rugi kalau enggak tahu masalah tersebut. Iya. Ada sebagian orang kalau ditanya sesuatu, dia berkata, oh, saya enggak tahu itu. Waduh, kamu ketinggalan berita. Ya. Kamu ini tinggal di planet mana? Masa berita sudah tersebar di mana-mana kamu tidak tahu? Enggak usah. Apa namanya? Hiraukan ucapan-ucapan yang seperti itu. Bahkan itu mungkin dari suatu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Iya. Suatu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan itu sifat orang yang berakal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-labibul akil al-fatinu al-mutaghafil. Ya. Seorang yang cerdas lagi berakal, kata Imam Syafi'i, itu fatin. Dia cepat menangkap, cepat memahami. Tapi mutaghafil, dia selalu merasa cuek. Oh, ini saya enggak tahu. Ini enggak tahu. Oh, cuek saja. Nah, itu bagus. Di masa ini perlu seperti itu. Orang banyak hal yang orang harus cuek saja, enggak perlu perhatikan. Tapi dia cukup menangkap. Hal yang baik itu apa? Hal yang jelek apa? Dia hindari. Ada yang tidak baik, dia santai. Tidak perlu dia tahu. Hal-hal yang seperti itu. Iya. Mengganggu aktivitas dalam belajar, menuntut ilmu. Iya. Nah, hal yang bukan kerjanya, tidak usah diurus. Ya, diberikan saja kepada siapa yang memang layak mengurusi hal tersebut. Nah, maka ini dari pendidikan. Iya, di kalangan para ulama kita. Mungkin kalau saya mengucapkan sebagian kalimat, wah itu berat sekali mungkin sebagian orang. Mungkin sebagian orang akan rame-rame mungkin mentahdir saya kalau saya mengucapkannya. Ya. Tapi Syekh Mukbil rahimahullah berucap sesuatu. Ya. Ajib beliau ucapkan. Beberapa kali beliau ucapkan di pelajaran. Ya. Dan saya sendiri ketika mengucapkannya, ya awal mulanya saya enggak setuju dengan beliau. Ya. Nah, beliau berkata di sebagian pelajaran, "Ya ikhwan," kata beliau, "utruku Salman, utruku Safaran, utruku Robian, akbilu alal kitab wa sunnah." Kata beliau, "Ya ikhwan, tinggalkan Salman, Salman al-Auda ya, dan Safar, Safar Hawali." Ini dua orang tokoh ahlul bidah di, apa namanya, yang membuat banyak kerusakan di Timur Tengah sana. Iya. Ini rujukannya orang-orang yang gemar mengkafirkan, yang gemar melakukan pengeboman, ya, dan mendukung aksi-aksi kudeta. Ini ahlul bidah. Kemudian kata Syekh, dan tinggalkan Rabi. Rabi maksudnya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ya. Syekh Rabi membantah mereka. Ribut waktu itu, di masa itu. Kata Syekh, tinggalkan semuanya. Kalian belajar saja. Belajar Al-Quran dan apa? Belajar Al-Quran dan Sunnah. Wah, mungkin kalau ada yang mengucapkan, wah, habis saya dipermasalahkan. Nah, Syekh Mukbil mengucapkannya. Ya. Ketika Syekh berucap seperti itu, ya, di sebagian keadaan, di sebagian waktu beliau ucapkan, saya berdiri setelah selesai pelajaran. Saya tanya ke Syekh, ya Syekh, kalau saya tidak membaca buku-buku Syekh Rabi membantah mereka, saya tidak tahu kesalahan-kesalahan mereka, mungkin saja saya jatuh dalam kesalahan mereka dan saya tidak mengetahuinya. Makanya saya perlu baca dong. Ya. Kata Syekh apa? Kamu belajar-belajar saja, belajar. Ya. Kamu belajar saja. Dan subhanallah kalimat ini ya sangat indah sekali. Dan saya setelah belajar lebih lama lagi, barulah apa namanya saya tahu ya betapa bernilainya kalimat beliau itu. Ya. Dan betapa beliau ini seorang pendidik Rabbani. Ya, beliau sendiri berkata seperti itu dan beliau beri contoh di pelajaran-pelajaran, demikian pula di fatwa-fatwa, di tanya jawab. Beliau memperingatkan bahaya pemikiran Salman Al-Auda, bahaya pemikiran Safar Hawali, dan beliau memuji buku-buku Syekh Rabi. Seakan-akan beliau ingin menjelaskan ke murid-muridnya, kalian mengurus yang itu bukan kerjaan kalian, kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ingin berbicara tentang Safar, tentang Salman, itu urusan saya. Memuji Syekh Rabi itu urusan saya, bukan urusan kalian. Kalian dengar saja. Ya. Itu baru pendidik namanya. Ya. Kalau semua orang disibukkan mengurus itu, maka kapan orang-orang ini mau belajar? Ya. Nah, sehingga orang-orang yang biasanya sibuk, itu tadi saya singgung, Ashabul Manhaj, ada juga cerita-cerita unik di Indonesia ini tentang mereka. Ya, Masya Allah, kadang sebagiannya ronda. Ya. Dari berapa jam ceritanya fitnah saja, seakan-akan Imam Jarh wa Ta'dil bercerita. Oh, Masya Allah. Ketika ditanya, apa doa bangun tidur? Ya. Nggak hafal subhanallah doa bangun tidur. Coba bayangkan. Ya. Yang kayak gini apa yang mau diharapkan darinya? Masuk di dalam perkara-perkara yang apa? Bukan kerjaannya. Cukup dia dengarkan dari ustadznya menjelaskan, oh ini bahaya. Ya, ini sesat. Dia sudah berhati-hati. Ya. Adapun dia sibuk mengurus itu. Yang lebih parahnya setelah itu dia tuduh di sampingnya kamu sururi. Dia tuduh saudaranya kamu hisbi. Ya. Ini bermasalah, dihindari. Ya, ini pasti ujungnya akan membuat penuntut ilmu terpecah, akan membuat salafin apa? Lari dari ilmu. Itu ujungnya. Ya, dan ini harus berhati-hati. Ya. Ini adalah hal yang harus diwaspadai. Dan ini dari fitnah, ikhwani fillah. Ini dari fitnah. Karena itulah seorang hendaknya ya, memahami pentingnya diam itu kayak gimana. Ya. Itu adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan dalam hal-hal yang seperti ini. Kemudian kata penulis, Iyaka wal ajaba bifadli ra'yika wahdar jawabal qawli min khata'ika. Ya. Hati-hati kamu dari al-ajab. Ya. Suara itu merasa ya ujub, dia punya takjub dengan apa yang dia miliki. Nah, ini dari hal yang dicela. Sini penulis menyinggung dari sifat tercela pada seorang penuntut ilmu. Tidak boleh dia memiliki sifat ajab. Ya, merasa ujub dengan dirinya. Bangga dengan dirinya. Ya, sudah bisa begini dan begitu. Ya, ini akhlak yang tercela. Ya, tidak beruntung orang-orang yang seperti itu. Ya, itu salah satu sebab kebinasaan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan banyak lagi dari bahaya orang yang ujub ini. Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Dan kadang kalau dia sudah merasa bangga dengan dirinya, yang lainnya dianggap kecil. Dianggap tidak ada apa-apanya. Ya, selalu dianggap dirinya besar. Orang benar pun dia salahkan. Orang benar pun dia salahkan. Orang menegur dia dengan kebaikan, disangka itu mencelanya dan mencercanya. Ini semuanya dari pengaruh ujub yang tercela. Karena itu seorang penuntut ilmu hendaknya berhati-hati dari sifat ini. Iya. Kemudian kata beliau, kam min jawabin aqaban nadamah faghtanimi samta ma'as salamah. Ya. Sini beliau terangkan bahwa kadang-kadang sebuah jawaban itu berakhir dengan penyesalan. Kata beliau, betapa banyak sebuah jawaban yang setelahnya diikuti dengan penyesalan. Karena itulah ya, ambil ghanimah kemenangan dengan banyak berdiam disertai dengan keselamatan. Iya. Jadi ada sebagian hal, kalau dia jawab, ujungnya dia akan menyesal kalau dia jawab. Tidak perlu dia menjawab. Dia diam itu lebih baik. Iya. Dia diam itu lebih baik. Ya. Dan memang, nah semua permasalahan, nah semua pembahasan, seorang kalau ditanya, ya dimintai fatwa, ya. Apa saja dia jawab? Enggak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Ada pertanyaan yang tidak layak dijawab. Ada yang pertanyaan yang layak dijawab pribadi saja. Depan umum tidak layak dijawab. Itu harus diketahui oleh seorang yang memberi jawaban. Dan yang bertanya juga harus tahu. Itu dari mufti. Dari orang yang menjawab. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal ladzi yuftin nas fi kulli ma yustafta la majnun. Kata beliau, orang yang memberi fatwa kepada manusia pada segala fatwa yang ditanyakan kepadanya, itu orang gila, kata Ibnu Mas'ud. Iya. Orang yang tidak waras. Maka dia harus hati-hati dalam memberikan jawaban. Iya. Nah itu tidak setiap pertanyaan yang masuk, itu layak kita jawab. Saya banyak pertanyaan yang masuk, saya tidak jawab. Sebab saya tahu banyak hal yang kadang ya tidak cocok untuk dijawab. Iya. Dan ketidakcocokannya untuk dijawab dari banyak sisi. Beraneka ragam. Pandangan kenapa tidak dijawab. Iya. Selain daripada kadang sebagian dari hal memang seorang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Maka hendaknya ya seorang yang memahami kadar ilmu dan betul-betul rasikh di atas ilmu, ya. Apa? Mengerti apa yang harus dia jawab, apa yang tidak boleh dijawab. Ini banyak ya di pelajaran-pelajaran ulama. Ya. Kita mendengar ya kadang di sebagian beberapa pertanyaan ditanyakan ke Syekh Shalal Fauzan sudah dibacakan. Ya, Syekh bilang, apa, kamu baca aja pertanyaan yang lain lagi. Ya, pertanyaan itu dilewatin, tidak dijawab oleh Syekh. Tidak dijawab. Nah, karena itu harus diketahui bahwa ada hal-hal yang kadang tidak layak untuk dijawab. Kemudian setelah itu beliau di sini mengingatkan sebuah hal yang indah dari ilmu ini. Kata beliau, al-ilmu bahrun muntahahu yab'udu, laysa lahu haddun ilayhi yuqsadu. Iya. ليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة ولا العشرة ولو حصي ولو أحصيته وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشرة ولو أحصيته. ilmu itu kata An-Nadhim rahimahullah bahrun, ada lautan, ya, lautan yang dasarnya sangat jauh, ya, tidak ada batasan untuk dasarnya ini, sehingga seorang bisa sampai ke sana. Nah, tidak setiap ilmu itu bisa kamu dapatkan. Ya. Jangankan seluruh ilmu, sepersepuluhnya saja belum tentu kamu dapatkan. Walaupun kamu berusaha untuk apa? Mendetailkannya. Ini beliau ingin mengingatkan bahwa ilmu itu luas sekali. Ya. Kalau ilmu itu luas, ya, sulit didapatkan semuanya, bagaimana pula kalau dia di dalam belajarnya banyak hal yang keliru. Ya. Sudah banyak menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya, belum lagi lalai dalam menuntut ilmu. Belum lagi tidak fokus dalam belajar. Bagaimana pula dia bisa mendapatkan dari ilmu. Iya. Jelas ya? Karena itu kata seorang penyair. Ma hawal ilma jami'an ahadun. La walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan mungkin dia dapatkan walaupun dia belajar 1000 tahun. Seluruhnya. Ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas. Karena itu ambillah dari setiap ilmu yang paling baiknya. Intinya. Karena itu ambil dari usulul ilm. Diambil dari ilmu yang kecil sebelum yang besar. Dia punya pondasi-pondasi ilmu dulu sebelum membangun bangunan ilmu di atasnya. Agar supaya manfaat di dalam belajar, cepat langkahnya. Dan kalau dia duduk ke guru, itu lebih mudah dia memahami ilmu. Guru itu akan mampu mendekatkan kepadanya sebuah ilmu dengan ibarat yang ringkas. Dengan ibarat yang apa? Yang ringkas. Kadang satu bab dia pelajari sepekan. Tapi guru bisa membahasakannya dengan beberapa kalimat saja. Satu bab itu. Ya. Itu keunikan duduk kepada seorang guru. Saya beri contoh misalnya. Para ulama kalau ditanya berapa macam orang kafir. Mereka katakan kafir itu ada 4. Ya. Ada kafir dhimmi. Ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Ya. Masya Allah ya. Ringkas antum dapat kafir terbagi empat. Kalau antum mau paham pembagian ini terbagi empat, itu harus baca kitabul jihad seluruhnya. Dari awal sampai akhir. Baru bisa menyimpulkan kesimpulan ini. Baca kitabul jihad, betapa banyak kitabul jihad itu. Ya. Satu tahun mungkin untuk mempelajarinya semuanya. Jelas ya, mendalami fikihnya dengan baik. Dan kamu ketemukan si alim membahasakan ringkas sekali. Nah itulah bagaimana enaknya seorang duduk kepada guru. Dia bisa ringkas ilmu itu untuk kita. Sehingga kita punya apa? Dasar-dasarnya. Ya, pijakannya dengan cepat. Iya. Demikian. Baik. Jadi sekali lagi ilmu ini luas. Jadi kalau sudah ilmu luas seperti itu, kita di dalam mencarinya, ya, juga ada kekeliruan dalam cara mencarinya, ya, maka akan semakin sedikit ilmu yang kita dapatkan. Kemudian kata beliau, وَمَا بَكِيَ عَلَيْكَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلِمْتَ وَالْجَوَادُ يُؤْثَرُ وَالْجَوَادُ يَأْثُرُ. Ya. Dan apa yang tersisa dari ilmu yang belum kamu dapatkan itu lebih banyak dari apa yang telah kamu ketahui. Ya. Dan seorang yang selalu berbuat baik saja, sering terjadi kesalahan. Sering jatuh dalam kesalahan. Nah, baik. Jadi beliau ingin ingatkan di sini bahwa kalau sekalipun kita punya ilmu, kejahilan kita lebih banyak. Kalaupun kita sudah pandai ahli, pasti ada juga kesalahan. Orang Indonesia berkata, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan apa? Jatuh juga. Ya, demikian. Kemudian kata beliau, fakun lima sami'tahu mustafhima in anta lam tafham minhul kalima. Nah, ini etika lain. Ya. Beliau ajari bagaimana cara seorang itu bertanya tentang ilmu. Dan engkau kalau mendengar sesuatu, ya, nah, belum paham kalimat itu, maka tanyalah istifham. Dengan bentuk pertanyaan, menanyakan apa maknanya. Bukan dia tanya seakan-akan mau mendebat gurunya. Tapi pertanyaan orang yang ingin apa? Ingin mengetahui. Nah, ini dari adab yang baik. Etika seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wal qawlu qawlani, fa qawlun ta'kiluhu wa akharu tasma'uhu fatajahaluhu. Ya. Ucapan itu ada dua. Ya kalau guru berucap sesuatu, itu murid yang mendengar akan menjadi dua. Sebab apa yang diucapkan oleh guru, daya tangkap murid, menangkapnya akan terbagi dua. Ada ucapan dari guru, bisa kamu memahaminya. Dan ada ucapan lain dari guru, kamu dengarkan, tapi kamu tidak tahu apa maknanya. Tidak mengerti apa maknanya. Iya. Maka, kalau seperti ini keadaannya, ada yang dia paham, ada yang dia tidak paham. Yang tidak dia paham ini, silahkan dia tanya kepada guru. Dia tanyakan, dia minta kejelasan. Iya. Wa kullu qawlin falahu jawabu, yajma'uhul batilu wassawabu. Setiap ucapan, ya, itu ada jawabannya. Ya. Dan namanya jawaban, itu mungkin saja ada kebatilan dan ada benarnya. Mungkin benar dan mungkin batil. Iya. Dan ini, setiap jawaban mengandung kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Ini kalau jawaban dibangun di atas istimbat. Adapun kalau dibangun di atas nas, dalil, Al-Quran dan As-Sunnah, dalilnya tidak ada yang keliru. Tapi yang keliru adalah menyimpulkan dari dalil. Itu biasanya ada apa? Ada kekeliruan. Iya. Kemudian kata beliau, walil kalami awwalun wa akhiru, fafhamhuma wadhihnu minka hadiru. Dan ucapan itu ada awalnya, ada akhirnya. Maka pahami keduanya, awal dan akhirnya pahami. Dan pikiranmu selalu hadir. Ini etika lain. Ya, dalam belajar. Kalau ada guru berbicara, ada awalnya, ada akhirnya, dengarkan semuanya. Jangan dia dengarkan awalnya saja. Ya. Dia abaikan akhirnya. Atau akhirnya saja yang dia garis bawahi. Awalnya dia apa? Dia buang. Ini keliru. Dipahami semuanya, dirangkum semuanya, dipahami dengan baik sambil hadir pemahamannya. Dihadirkan pemahamannya. Kemudian kata beliau, wala tadfa'il qawla, wala taruddahu, hatta yu'dika ila ma ba'dahu. Dan jangan kamu tolak sebuah ucapan. Jangan kamu bantah. Sampai ucapan itu selesai kepada berikutnya. Iya. Jadi kalau dia ingin membantah sesuatu, menolak sesuatu, ya dia perhatikan dulu baik-baik, dia cermati. Jangan baru awalnya dia dengar langsung dia tanggapi. Dia cermati. Ya. Setelah selesai semuanya, baru dia memperhatikannya. Nah, baru dia memperhatikannya. Ya, dan ini termasuk masalah ya di kalangan apa namanya? Sebagian orang terlalu tergesa-gesa menghukumi ucapan orang lain. Iya. Nah, ini hal yang hendaknya seorang berhati-hati darinya. Apalagi kalau dia ingin mengeritik ucapan ulama. Ucapan orang-orang yang berilmu, kalau ingin dia kritik, maka itu harus dia memiliki etika yang bagus. Ya. Pertama dia perhatikan dulu ucapan alim ini. Ya. Benarkah ada kritikan atau tidak? Ya. Dia perhatikan dengan seksama. Kalau ternyata ada kritikan, dia perhatikan lagi kritikan tersebut. Itu benar terkritik atau memang dia salah memahami? Sebab kadang seorang memahami ucapan alim ini keliru, padahal kalau dia cermati dengan baik, akan tampak dia yang keliru. Dia yang keliru. Iya. Maka jangan tergesa-gesa menjatuhkan hukum kesalahan kepada ucapan orang, apalagi itu adalah gurunya. Iya. Nah, kemudian kata beliau, farubba a'ya dawil fadaili jawabun ma yulqa minal masaili. Fayamsiku bisamti an jawabihi inda i'tiradi syakki fi sawabihi. Kadang orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki fadail, para ulama, ahlul ilm, ya. Ditanya semua permasalahan, tapi dia tidak mampu menjawabnya. Berat untuk menjawabnya. Maka dia diam untuk menjawab. Iya. Dan kadang dia diam ketika ada keraguan. Dia ragu masalah tersebut. Yang mana yang kuat? Iya. Dan saya pernah dengar Syekh Ibn Uthaymin di apa namanya, sebuah rekaman, ditanya tentang zakat madu. Kata beliau, dalam hal ini ada dua pendapat, dan saya tawakuf di dalam masalah ini. Saya tawakuf. Ya, tawakuf artinya apa? Dia tidak bisa tahu yang mana yang kuat di antara dua pendapat ini. Ya, padahal beliau adalah ahli fikih manusia di masa ini. Nah, sebagian masail di Syarhul Mumti', kalau saya tidak salah di dua tempat, beliau menyimpulkan sebuah masalah dan beliau agak samar di dalam dalilnya. Dan beliau berkata, saya dalam masalah ini, saya taklid kepada Ibnu Taimiyah. Coba bayangkan. Iya. Kalau beliau saja yang kedudukannya seperti itu, tidak sungkan-sungkan mengatakan, maka harusnya apalagi penuntut ilmu yang ilmunya kurang, apalagi baru belajar. Ya. Harusnya lebih pandai lagi untuk berucap tidak tahu, saya tidak mengerti, atau yang semisal dengan itu. Iya. Baik. Maka demikian keadaan para ulama kita. Kemudian yang terakhir di sini, dua bait syair yang terakhir, kata beliau, walau yakunul qawlu fil qiyasi min fiddatin baydha'a indan nasi idzan lakana as-samtu 'aynun min adh-dhahabi. Sini dibaca ayat disebut ainun ya, min adh-dhahabi, di katanya di sebagian manuskrip itu min khairi adh-dhahabi, kayaknya itu lebih benar ya. Sebab kalau dia ainun kurang cocok, harusnya khabar kana. Kalau khabar dia harusnya dibaca ainan. Nah, itu mungkin akan merubah kofianya. Kalau dibaca min khairi adh-dhahabi itu bagus ya. Idzan lakana as-samtu min khairi adh-dhahabi fafham hadakallahu adab at-talabi. Iya. Andai kata dalam saat ragu, ya, dikiaskan bahwa dia berucap menjawab itu dianggap perak yang putih di kalangan manusia. Perak, masya Allah, putih. Oh, ini perak bagus. Manusia menilai begitu kalau dia berucap. Tapi kalau diam, itu terhitung dari emas yang paling baik. Maka kira-kira dia pilih yang mana? Emas atau perak? Ya, dia pilih emas, yaitu diam. Iya. Ini kalau dia dihadapkan pada antara menjawab atau tidak menjawab. Ya. Kalau dia diam, itu emas, maka itu lebih bagus dia diam. Ya, dan di akhirnya An-Nadhim menutup, fafham hadakallahu adab at-talabi. Ketahuilah, pahamilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu adab-adab di dalam menuntut ilmu. Iya. Baik, ini adab-adab di dalam menuntut ilmu. Kita telah selesaikan. Walaupun sebenarnya ini pembahasan-pembahasan ringkas. Ya, dan insyaAllah ta'ala mungkin kita akan berikan materi-materi lain seputar ilmu dalam sesi tema ringkas seperti ini, dua sesi, ya, dari kitab-kitab yang lainnya. Ya, walaupun banyak kekurangan dalam pembahasan ini, saya berharap semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk selalu dan gemar di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan ilmu agama, menghiasi kita semua dengan adab-adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan ilmu agama, merahmati kita semua dengan ilmu dan mengamalkan ilmu itu, dan menjaga kita semua di atas ilmu agama. Dan semoga dengan ilmu agama yang kita pelajari menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Mungkin 15 menit lagi ya, dari sekarang sampai jam 9. Waktu Indonesia bagian tengah. Saya jawab beberapa pertanyaan terkait pembahasan saja ya. Tadi katakan bahwa salah satu sebab dalam membantu menghafal adalah belajar bahasa Arab. Yang menjadi pertanyaan, terkadang kami ingin belajar bahasa Arab. Ya. Tajwid. Dan ilmu-ilmu alat lainnya. Kan tetapi kami terkendala kurangnya para pengajar atau santri-santri dari mahat yang bisa mengajar kami. Kalaupun kami ke pondok dan kami orang yang sibuk, mohon solusinya. Ya, sebenarnya ada waktu ya, kalau mau doro ada waktu doronya, tapi kalau tidak cocok, ya itu memang kemarin juga ada pikiran kita akan membuat lembaga kursus bahasa Arab yang mungkin akan disiapkan untuk setahun, tapi ini masih program, insyaallah taala kita akan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa dijalankan. Ya, dan kalau misalnya ada beberapa orang yang ingin belajar bahasa Arab, dia ingin privat. Enggak boleh misalnya beberapa orang ingin khusus datang satu bulan belajar. Ya. Boleh dihubungi ustaz-ustaz yang berada di sini. Ya, tanyakan kami ada beberapa orang. Maka akan diberikan arahan bagaimana. Ya, solusi untuk hal tersebut. InsyaAllah ta'ala banyak jalan. Ya, ada banyak solusi untuk itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Hadis keutamaan berjalan ke masjid, di antara keutamanya adalah diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya setiap untuk setiap langkahnya. Jadi permasalahan bagaimana kalau kami mendatangi masjid dengan berkendaraan motor atau sepeda karena jarak jauh antara masjid dan rumah kami. Apa termasuk dalam hadis tersebut? Ya. Kalau masalah pengangkatan derajat, iya, diangkat derajatnya itu diharapkan untuknya. Tapi memang hadis-hadis menjelaskan keutamaan orang yang berjalan kaki. Ya, sebab al-jaza'u inna 'idhamil jaza' adalah ala qadar 'idhami al-bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan kadar besarnya kesusahan. Ya, kalau dia dengan berjalan kaki itu lebih afdal daripada dia berkendaraan. Kalau memang dia jauh terlambat, dia berkendaraan saja, tidak ada masalah. Kalau niatnya bagus dengan berjalan terus dia berkendaraan, diharapkan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya. Nah. Kadang kalau kita berzikir memuji Allah, hati kita memikirkan hal yang lain. Apakah kita tidak mendapat pahala dari ini? Ya, kalau dari sisi dia berzikir, sepanjang dia berzikir, dia ada keutamaan berzikir. Iya. Tapi manfaat dari zikir itu dan besarnya pahala, itu kalau dia membaca zikir dan terkait dengan hatinya. Iya, sebab hadith-hadith dua macam. Ada hadith yang menunjukkan lisan dibasahi dengan zikir. Dan ada hadith-hadith menunjukkan bagaimana dia mengambil manfaat dari apa? Dari zikirnya. Ya, dan insyaAllah ta'ala di atas kebaikan, tapi harusnya seorang itu selalu memperhatikan apa yang dia zikir dengannya. Dan tidak ada masalah seorang sambil bekerja, berpikir suatu, dia beristighfar, berzikir, ya. Atau dia sambil berjalan, dia berzikir. Nah, itu adalah hal yang baik, sebab memang kita ada perintah, ada diperintah untuk membasahi lisan dengan apa? Dengan zikir. Bagaimana jika ada daerah yang tidak ada ustadz berdakwah di tempat tersebut, yang ada hanya ikhwan, juga awam dalam menuntut ilmu? Ya, harusnya kalau keadaannya seperti ini, di antara mereka ada yang keluar, belajar, menuntut ilmu. Ya, itu tidak lama ya. Kalau dia ada beberapa orang, maka hendaknya mereka tahu, tolong menolong, dia biayai satu orang untuk pergi belajar. Tidak lama, 2-4 tahun sudah ada pulang, yang bisa memberikan apa? Bekal ilmu untuk mereka. Nah, dan ini dari hal yang harusnya seorang punya perhatian. Dan kalau tidak ada kemampuan, maka dia datang berkala. Kalau ada doro-doro seperti ini, atau ada mahat-mahat ilmu di dekat tempatnya, dia datang, dia buat janjian dengan ustadznya, atau sudah ditugaskan sebagian santri untuk mengajarinya, ya, dalam sebagian pelajaran, dia datang beberapa hari menyelesaikan pelajaran, kemudian balik lagi, itu adalah hal yang baik. Ya. Sekarang ini pekerjaan saya berhubungan dengan kesyirikan, sampai-sampai istri larang memakai cadar. Saya berniat meninggalkan pekerjaan ini dan pergi menuntut ilmu ke negeri Yaman. Yang jadi kendala saya, meninggalkan anak dan istri di Indonesia tanpa menafkahinya. Dan saya rencana menitipkannya di rumah mertua untuk sementara. Ya, seorang apabila dihadapkan pada pekerjaan yang terdapat pelanggaran syariat di dalamnya, maka harusnya dia mencari pekerjaan yang lain. Pintu rezeki itu luas. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa' Allah illa abadalakallahu khairan min." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan mengganti kamu yang lebih baik daripadanya. Iya. Pergi menuntut ilmu bagus. Tapi, dia, kalau dia punya tanggung jawab, harus dia berikan bekal yang baik. Harus ada jaminan kecukupan untuknya. Kalau dia tinggal di rumah mertua, dan mertua setuju akan hal itu, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia tinggal di rumah mertua dan tidak ada yang menafkahinya, ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayudayya ma yaqut." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia melantarkan orang yang nafkahnya dia tanggung. Iya. Kalau dia gabungkan antara dua hal, itu adalah bagus. Sekarang dia ada niat bagus menuntut ilmu. Kalau dia jujur dalam niat tersebut, dia bekerja saja dulu mengumpul nafkah untuk dia pergi belajar. Dalam kurung waktu tertentu, dia tinggalkan nafkah untuk istrinya. Iya. Setelah itu, dia pergi belajar. Nah, kalau dia baik dalam niatnya, jujur, dalam hal itu dia berdoa kepada Allah, insyaAllah Allah akan memudahkan. Ya, kalau belum sampai kemudahan itu, jangan dia telantarkan kesempatan. Kalau di tempatnya ada guru yang mengajari, ya, ada ustadz yang bisa mengajari, jangan dia telantarkan waktunya. Ya, sebab jauh dari majelis ilmu, jauh dari halaqah ilmu, itu adalah hal yang bisa membuat hati keras dan membuat seorang jauh dari hidayah. Ya, membuat seorang jauh dari hidayah. Ya, dan syaitan akan semakin banyak menyerangnya kalau dia jauh dari majelis-majelis ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukumnya anak kecil diberi obat peninggi badan? Bagaimana caranya obat peninggi badan? Yaitu hal-hal yang saya kira biasa ya. Dan kalau memang tidak berbahaya, saya kira tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab meninggikan badan itu banyak cara. Kadang seorang gantung-gantung di apa namanya tempat tinggi. Atau yang semisal dengan itu. Ya, banyak hal ya kalau dia dari kecil. Nah, tapi kalau dia dari kaitan merubah bagian dari tubuhnya, seperti dia rubah alisnya, dia rubah giginya, dia rubah kukunya, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Tidak diperbolehkan kecuali kalau aib, kecuali kalau darurat ingin dirubah tidak ada masalah. Mohon nasihatnya kepada penuntut ilmu yang sering terjebak dalam fitnah yang terjadi saat ini. Fitnah saat ini banyak ya. Ada fitnah dunia, fitnah perempuan, ada fitnah dalam agama, ada fitnah dalam dunia. Jelas, setiap orang selalu berdoa kepada Allah, dijaga dari segala fitnah, yang tersembunyi maupun yang tampak. Iya. Dan seorang menjauhkan dirinya dari segala sebab yang bisa menjatuhkannya ke dalam fitnah. Karena Rasulullah bersabda, innamas sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ya, dijauhkan karena dia bermohon dan dia sendiri lakukan sebab-sebab yang menjauhkan dirinya dari fitnah. Nah, kemudian dia banyak beribadah kepada Allah, menjaga lisannya. Ya, demikian pula dia sibukkan dengan amalan-amalan salih. Itu semuanya dari hal-hal yang membentengi seseorang dari fitnah. Apa hukum meniup trompet di luar hari raya tahun baru? Sama saja, trompet itu ciri khasnya apa? Orang Yahudi. Iya. Dan sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, di kalangan apa namanya? Orang Nasara pun ikut-ikutan. Iya. Bagaimana hukumnya jika laki-laki muslim menikahi perempuan Kristen dan mereka mempertahankan agama masing-masing? Ya, dalam Al-Quran dibolehkan untuk menikahi wal muhsanati min ahlil kitabi, menikahi perempuan dari ahlul kitab. Kalau dia dari Yahudi dan Nasara boleh dinikahi, atau laki-laki muslim. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian tidak memperbolehkan. Ya, tapi harus dari masa ini pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan itu lebih kuat. Ya, sebab dari sisi maslahat sedikit sekali dari kebaikan dan manfaatnya di dalam hal tersebut. Dan alhamdulillah perempuan muslimah itu banyak sekali. Ya. Sangat banyak. Baik. Ini kalau laki-laki muslim ya menikahi perempuan Kristen. Adapun kalau perempuan muslimah dinikahi oleh orang kafir, ini haram. Ya, dan tidak diperbolehkan sama sekali. Iya. Kemudian yang perlu dipikirkan juga kalau terjadi pernikahan laki-laki muslimah, laki-laki muslim menikahi perempuan kafir, anak-anaknya, siapa yang mendidiknya nanti dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang apa namanya? Menguatkan makna dilarangnya. Kami adalah guru TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, dan kami juga adalah pegawai perusahaan yang masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Kami bingung bagaimana jadwal mengajar. Jadwal mengajar kami pada maghrib sampai pada isya, dan kebanyakan majelis ilmu ustaz pada maghrib. Kayaknya seperti ini seorang harus memberi waktu. Ya, untuk dirinya. Jangan kayak lilin, dia menerangi orang lain tapi dia sendiri apa? Membakar dirinya. Ya, harus ada tetap. Mengajar Al-Quran bagus. Ya, mengajar Al-Quran itu bagus. Kalau dia dihadapkan antara memilih mengajar Al-Quran atau dia belajar menuntut ilmu, dia dahulukan dia belajar. Iya. Nanti kalau dia sudah bagus belajar, dia lihat waktu yang cocok mengajar. Ya. Nah, apa yang dia khawatirkan di sini, tidak perlu dia khawatirkan. Kalau dia bagus niatnya, insya Allah ta'ala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami masuk mengajar di sekolah-sekolah Hidayatullah dengan dalih untuk menjadikan pemahaman mereka di atas pemahaman salaf dan ahli sunnah. Ya, kalau berdalih seperti ini boleh aja orang berdalih. Tapi apakah itu bermanfaat? Ya, dari pengalaman bercampur dengan orang-orang yang tidak di atas sunnah itu memberikan pengaruh bahaya besar untuk orang tersebut. Ya, dan jangan menjatuhkan diri ke dalam hal yang bisa membahayakan. Karena pokok yang diingatkan oleh ulama, seorang itu menjaga dirinya dari orang yang tidak di atas sunnah. Jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam hal yang bisa apa? Membahayakan dirinya sendiri. Nah, karena itu saya tidak menganjurkan untuk hal ini. Benarkah hujan adalah udzur yang syar'i meninggalkan salat berjamaah di masjid? Jawabannya benar. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Benarkah termasuk sunnah salat di rumah ketika hujan? Kalau dikatakan sunnah, ini perkara yang berat ya, menimbang apakah dia sunnah atau tidak. Tapi kalau udzur, dia udzur. Ya, kalau saya katakan sunnah, berarti lebih bagus di rumah. Tapi barang bagi siapa yang hujan misalnya, dia bisa ke masjid pakai payung dan seterusnya, ya tidak ada masalah dia ke masjid. Ya, karena kadang sebagian orang, dia senang mengerjakan ibadahnya di masjid, ya ingin meraih pahala, tidak pernah meninggalkan sholat di belakang imam, selalu ingin mendapatkan takbiratul ihram. Ini dari maslahat-maslahat yang dicapai dengan keberadaannya di masjid dan tidak dia dapatkan di rumah. Tidak dapatkan di rumah. Ya. Baik. Jadi kalimat sunnah ini saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Ya Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan terakhir. Saya ada rencana umrah bersama suami saya. Tapi suami melarang, tidak beri izin untuk ikut. Padahal saya mampu dengan biaya sendiri. Apakah dalam hal ini saya harus menaati suami saya? Apakah suami saya berdosa? Ya, pertama dilihat umrohnya. Kalau umroh yang akan dia lakukan adalah umroh yang wajib, sebab terhadap seorang muslim dan muslimah ada kewajiban haji dan ada kewajiban umroh. Kalau ini adalah umroh wajibnya, dia ingin tunaikan, suami tidak boleh melarang. Ya, sepanjang si istri punya biaya sendiri dan suami juga pas lagi umroh, kenapa melarang istrinya? Ya, harusnya dia menyertakannya di dalam hal tersebut. Iya, adapun mengatakan suami berdosa, ini adalah perkataan yang berat. Ya, sebab keberadaan suami menemani istri itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Tapi harusnya si suami tidak melarang. Dan dia, membantu istrinya untuk menunaikan apa? Kewajibannya. Sebab kalau dalam kondisi dia memiliki biaya, suami tidak mau menemaninya, dan si istri pergi dengan mahramnya yang lain, dengan ayahnya, saudara laki-lakinya, dia pergi, maka suami tidak boleh melarang. Istri tersebut boleh untuk pergi walaupun tanpa izin suaminya. Sebab itu dalam hal yang merupakan kewajiban. Dan tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.